والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين. Lagi satu maknawiyah namanya Telak Tamang 20 dalam bagai dah. Bagai lagi dua bagai lagi puluh dua adanya. Yang pertama si istighna namanya. Dia kata bagai lagi dua, pulak dua. Dia cek itu dah. Bagai lagi pulak dua. Yang ni ada lagi pembagian dua bagai pula. Maknanya gitu. Bagai lagi pulak. Yang ni ada lagi pembagian dua bagai pula. Ada lagi pembagian dua bagai pula. Adanya ada bagai tu kalau kira. Bagai lagi pula dua adanya. Jadi ada lagi pembagian dua bagai pula. Jadi daripada 20 sifat tu terbagi pula dua bagai. Sifat Allah Ta'ala kalau kita duk mengaji tu terbagi lebih dua bagai pula. Yang pertama si istighna namanya. Nama bagai tu, yang pertama, bagai yang pertama ialah si istighna atau sifat istighna. Namanya, nama bagai yang pertama. Apa sifat istighna? Apa sifat istighna? Tulis itu. Sifat istighna artinya sifat terkaya. Artinya sifat terkaya. Maksudnya apabila sifat-sifat ini sabit pada zat Tuhan, sabit pada zat Tuhan, maka Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala terkaya ia dan terlepas ia dari segala-galanya. Dan terlepas ia dari segala-galanya. Itu orang panggil sifat istighna. Kalau orang tanya kita sifat istighna tu apa? Sifat istighna, istighna ni keterkaya. Terkaya, sifat terkaya. Bukan sifat terkaya. Allah terkaya. Tapi bagi atas jalan majaz je, isnad majazi saja. Sifat terkaya, apa nak sifat terkaya? Sifat yang apabila sifat-sifat ini disabit pada Allah, bila sifat tersebut ni ada di Tuhan, sabit pada zat Tuhan, maka Allah Ta'ala terkaya dari segala-gala benda. Dia tak berhajat kepada apa. Bila Tuhan bersifat dengan sifat ini, dia tak berhajat ke apa-apa lah. Tak berhajat kepada apa-apa. Lepas daripada serba-serbi namanya. Lepas segala-gala. Tak berhajat, tak menupai, tak berhajat kepada apa-apa. Kalau Tuhan bersifat dengan sifat istighna. Mana sifat istighna tu? 11 sifat ada masuk dengan dia. sebagai lakak salah laloria tu. Tak apalah. Sebagai 11 sifat ada masuk dengan dia. 11 sifat. Semua 11 sifat ada masuk dengan dia, dengan 11 sifat tu. Jadi masuk di dalam istighna tu. 11 sifat ada masuk, masuk dalam istighna tu, masuk dengan dia, dengan 11 sifat tu. Jadi bila sebut kata sifat istighna, ingat molek kalau orang tanya sifat istighna berapa, jawab kata 11 sifat. Ha, tu jawab mula-mula dulu. Kalau kata kam juga kata 11 sifat. Kalau orang tanya mahia, ha, orang gaduh. Ha, berapa pula 11 sifat? Ha, tu mana ingat. Mana sifat istighna tu 11? Wujud kidam baka itu kawan dia. Yang kata wujud satu, Allah Ta'ala ada. Ha, bila Allah Ta'ala ada, ada yang zati, ada dia tu ada zati. Kidam lagi pula sedia. Bila Tuhan sedia, tidak ada permulaan, berhajat kepada siapa lagi menjadikan dia. Tak berhajat. Lek kita ni yang baru ni berhajat. Adapun dia bila bersifat kidam dia, dia terlepas dari segala-gala, tak berhajat ke apa dah. Ha, tu kidam sedia. Baqa Allah Ta'ala kekal. Ha, kekal Tuhan. Bila Tuhan kekal, tak berhajat ke apa-apa, terlepas dari segala-gala. Ha, kita binasa ni berhajat lagi. Berhajat lagi. Akan binasa tu berhajat kepada yang membinasa juga kalau kira. Ha, tu. Banyak kalau kalau kita kira di sifat tu tu termasuk dalam istighna tu baqa. Wujud kidam baqa itu kawan dia, kawan dia mu. Kawan dia, apa kawan dia ni? Jadi sifat istighna semuanya mana itu? Kawan dia, kawan istighna tu. Wujud kidam baqa semua kawan dia tu, kawan istighna belaka tu. Yakni jadi sifat istighna semuanya. Apa tu maksud dalam sifat istighna belaka? Ha, boleh dah. Ha, ingat tiga dah, wujud, kidam, bakok. Ha, tiga dah. Ha, tu. Kalau kita tanya boleh jawab. Ha, orang tanya apa sifat istighna dan berapa apa sifat istighna? Jawab dia mau julik. Wujud, kidam, bakok. Mukhalafah itu pula kamu bilang. Mukhalafatuhu lil hawadis. Allah tak bersama dengan benda baru. Tu pun terkaya Tuhan dari segala-gala dengan sebab Tuhan mukhalafah. Kalau tak mukhalafah, tak mukhalafah, apa? Zat jadi jirim, berajak. Zat jadi jirim, sifat jadi arah. Tak lepas daripada sunnah jadi, tak lepas daripada makhluk. Berajak juga. Kalau gitu, mukhalafah bila, bila Tuhan bersifat dengan mukhalafah, terkaya Tuhan dari segala-gala. Tak berhajat ke apa-apa. Sebab dia tak bersama dengan benda baru. Tak berhajat kepada apa-apa. Itu benda baru. Haa. Habis. Mukhalafah itu pula kamu bilang. Bilang dalam 11 sifat tu. Bilang di dalam 11 itu. Kamu bilang ketik masuk dalam 11 sifat tu. Haa. Itu makna itu. Haa. Apa dah ni? Bagai lagi pula dua adanya. Yang pertama si istighna namanya. 11 sifat ada masuk dengan dia. Wujud kidam baqa itu kawan dia. Mukhalafah itu pula kamu bilang. Qiyamuhu binafsihi jangan kurang. Sama sami'un basirun mutakallimu. Basar kalam sifat Tuhan yang daimu. Ya kata qiyamuhu binafsi. Ada Allah Ta'ala dengan cara dirinya. Hak terlepas dah kita faham. Hak tu sifat yang kelima tu. Qiyamuhu binafsi. Jangan kurang. Jangan kurang pada bilangan. Bilangan itu. Jangan kurang pada bilangan-bilangan itu. Jangan lebih kurang. Qiyamu binafsi kena lebih masuk katik. Kena masuk juga. Jangan kurang. Kurang daripada bilangan-bilangan itu. Haa. Jangan kurang. Berapa dah yang kelima? Dengan sebab Allah Ta'ala ada cara-cara diri, dia tak berhajat kepada zat untuk menepah. Dia tak berhajat kepada yang menjadikan dia. Tu tengok-tengok tu, tu boleh stignat dengan sebab sifat. Lagi pula ya tu, samak basir, samak samaun, samiun. Sekali, jadi kau nunggu samian tu, samiun ay kau nunggu samian. Basirun kaunuhu basiran, mutakallimun kaunuhu mutakalliman. Berapa dah? Qiyamuhu binafsi yang kelima, sama yang ke enam, sifat pendengar Allah. Sami'un kaunuhu sami'an, lazim daripada sifat sama ada. Yang ketujuh, basirun kaunuhu basiran, yang kedulapan. Mutakallimun kaunuhu mutakalliman, yang kesembilan. Basar sifat pelihat. Tu sifat pelihat yang ke-10. Kalamun sifat perkata, itu pun yang ke-11. Kalau kita kira semua yang ditaktik tu apa? Wujud kidam baqa, mukhalafatu lil hawadis, qiyamu binafsi, tinggal wadaniyah. Tak masuk. Tinggal wadaniyah. Kudrat. Tak ada. Iradat ilmu hayat tak ada. Tinggal apa? Samet basot kalam. Wujud kidam baqa, mukhalafah, qiyamu binafsi, samet basot kalam. Lepas tu lazim kau nuhu lagi. Kau nuhu yang tiga. Samet kau nuhu samian, basot kau nuhu basirah, kalam kau nuhu takalimah. Sebelah. Ingat mulut tu. Sapa di wadaniyah, break. Dan sapa di mukhalafah, qiyamu binafsi, kita break cerita. Break. Lepas tu mula samet basot kalam. Sekaligus gaduh ke, sekaligus rukia pening-pening ke. Wujud kita maka mukhalafah ni, siapa qiyamu binafsi? Rok. Tak tu. Lepas tu samet basat kalah. Ambil ma'ani tiga. Ambil ma'ani tiga je. Samet basat kalah. Ambil ma'ani tiga buat sal biasa. Tu. Tu habis. Apa bila sebut ma'ani tiga, lazim tiba makna biah juga masuk dalam tu. Habislah. Tu ingat sebelah sifat tu. Sebelah sifat, sifat istignak namanya. Apa sifat istignak? Sifat yang bila Allah Ta'ala bersifat dengan sifat sebelah ni, Allah Ta'ala boleh dikatakan zat yang terkaya dari segala-gala. Tak berhajat ke apa-apa. Kita ni tak lepas sebab kita tak bersifat dengan sebelah sifat ni. Apa itu kita sentiasa berhajat? Tak terlepas. Habis itu, makna jadi Tuhan pun kena ada sifat ni, bahawa jadi Tuhan. Kalau tak ada sifat tu, dakwa saja jadi Tuhan, bukan Tuhan. Habis. Boleh dah. Apa? Wujud kidam bakok mukhalafah qiyamu binafsi samik basat kalah. Kau nuhu samian, kau nuhu basir, kau nuhu mutakaliman. Sebelah sifat. Jangan lupa, jangan lupa. Jangan kurang. Basat kalam sifat Tuhan yang daim. Tuhan mana? Tuhan yang daim. Semua basat kalam itu pun sifat Tuhan. Tuhan yang daim, Tuhan yang berkekalan adanya dan selama-lama adanya. Itu daim. Itu daim ni yang berkekalan adanya dan selama-lamanya. Itu daim. Cuba nak takmil. Takmilah ya. Itu takmilah. Habis itu. Kelihatan dah? itu dia. Wadbarah. Yang hahab istigna. Yang kedua, saiftikor dinamo orang. Faham kamu, baik-baik jangan hilang. Sembilan sifat itu tentu padanya. Hayat hayun wahdaniyah ketiganya. Yang kedua, bagai yang kedua. Ya, ada dua bagai. Hak pun saya nak pilih kan. Bagai yang kedua tu apa? Iaitulah saiftiqat. Si iftiqat. Apa dia? Sifat iftiqat namanya. Sifat iftiqat. Apa sifat iftiqat? Yakni, yang ada sifat iftiqat. Sifat iftiqat ialah sifat-sifat yang apabila sabit ia pada Tuhan, apabila sabit ia pada Tuhan, nescaya semua perkara ini berhajat dan menumpu kepadanya. Semua perkara berhajat dan menumpu kepada Allah Ta'ala, kepada Allah semuanya, kepada Allah semuanya. Itu dinamakan sifat iftiqad. Iftiqad dengan apa iftiqad? Berhajat. Apa makna iftiqad? Berhajat. Sifat iftiqad, sifat berhajat. Apa makna sifat berhajat? Sifat yang apabila sabit di Tuhan, semua balik kita, semua benda ni berhajat ke dia. Adapun sifat istighna, bila sabit sifat di Tuhan, balik Tuhan tu terlepas dan terkaya dari segala-gala. Adapun kita sifat iftiqad, iftiqad bila Tuhan bersifat dengan 9 sifat tu, semua benda lain daripada Allah berhajat kepada Tuhan belaka. Hai kira-kira berapa hal? Istighna kira lek tu, iftiqad kita kira lek ni. Ah, sebab tu ialah mustaghniun an kulli ma siwa mubtakirun ilaihi kullu ma ada. Ialah tu terkaya dari daripada segala benda yang lainnya dan berhajat kepadanya oleh tiap-tiap benda yang lain. Artinya ialah tu mubtakirun ilaihi kullu ma ada atau mustaghniun an kulli ma siwa. Ah, ialah tu makna tu. Ada nilai-nilai wayak tu sifat iftiqad, sifat yang apabila sabit sifat tu di zat Tuhan, semua benda berhajat ke dia semua. Ha, so iftiqad. Ada berapa sifat tu? Ha, kita tengok. Yang kedua, si iftiqad dinamo orang, dinamo orang-orang di sini ulama ahli sunnah wal jamaah lah, dinamo oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. Ulama kita panggil iftiqad bukan orang kampung biasa tu, orang orang tu ulama tu. Dinamo orang dinamo oleh ahli sunnah, ulama ahli sunnah wal jamaah. Ulama panggil iftiqad namanya. Faham kamu, jadi hendak fahamlah kamu. Baik-baik, faham sungguh-sungguh. Jangan hilang. Jangan biarkan pahaman tu hilang daripada ingatanmu. Jangan hilang, jangan lepaskan pahaman itu hilang daripada ingatan. Jangan hilang, jangan hilang. Ha, jangan lepaskan pahaman itu hilang daripada ingatan. Ha, faham kamu baik-baik, jangan hilang. Masa nak buat tak dah? Kita buat sini, ada buah-buah kita buat ngari. Ngari, kita tengok. Takut tahu mana, takut satu hari lagi nu mati, satu korol lagi ya. Satu korol lagi, orang generasi depan tu, ni ulama mana ni, super. ulama mana ni? Pasal, ini karangan satu orang ustaz ni. Ya, lama-lama tengok. Buat kenangan, buat mengajar orang pun boleh. Buat mengajar kampung pun boleh, buat mengajar budak-budak pun boleh, budak mengapas, yang kita boleh. Pada ingat benda lain, Pak Ina. Cuba kita buat. Masa sekaligusnya, masa mudah ada. Tapi saya bayar juga, oi. Bayar juga. Wujud itu. Bayar. Lagi. Kenapa mudah ya? Itu saya bagi betul-betul keberkatan ulama ni. Bukan sebarang manusia boleh buat. Itu dah. Kita rasa bijak dah, cuba buat. Buat biar 20 sifat semua urusan yang buat. Cuba buat. Kita bijak-bijak habis dah. Tampak Usuluddin masalah. Tahu tak? Buat, tengok. Saya juga nak bertanding. Nampak mudah-mudah tapi nak bertanding tu payah. Ha. 9 sifat itu tentu padanya hayat hayun wahdaniyat ketiganya. Dia kata 9 sifat. Sifat iftiqad itu 9 sifat. 9 sifat ada semua. itu tentu padanya pada Allah Ta'ala. Tentu pada Allah mana pun. Jadi mesti dan tetap pada zat Allah Ta'ala. Mesti dan tetap pada zat Allah Ta'ala. Tidak terima akan tiadanya. Cuma tentu padanya. Mesti dan tetap pada zat Allah. Tidak menerima oleh akan tiadanya, tiada barang itu. Kalau kita kata tak ada, akal tak terima, mesti tentu padanya pada zat Allah Ta'ala. 9 sifat. Yang kemalak tu. 9 sifat itu tentu padanya. Kita ni punya memang tu. Dia satu masa mari kita duduk ke kampung mana dah. Dia sesuk dah tak ada apa nak boleh ngajar dah. Nak jemput kitab tu, rasa tak boleh baca. Yang memang kita ni ada bentuk kitab. Ada huraian kita tu banyak perkara lagi. Cuma bi berbentuk kitab kan. Kita buat apa-apa saja bi ada berbentuk kitab ni. Dia kemas sikit. Bukan semata ada ceramah itu dah. Kita berbentuk kitab ini. Walaupun kitab mudah payah pun bi ada kitab. Tak apa dah. Lagi pula dia kata tentu pada Allah. Hayat hayun. Ini sifat pertama. Hayat pehidup. Pehidup. Hayun kaunuhu hayyan, itu lazim daripada sifat hayat ada bisa. Bila sifat hayat ada, Tuhan pun kaunuhu hayyan, sabit kaunuhu hayyan di situ. Dua, hayun tu yang kedua tu. Hayat hayun. Wahdaniyat, bawa wahdaniyat bawa masuk sini. Salbiyah bawa masuk sini. Wahdaniyat sifat yang ketiga. Payah juga dah. Kita ni nak kita tu, kita tertib biar dituruk salbiyah tu. Tapi masalahnya tak teruk. Untuk nak pergi masuk dengan Sheikh Elias. Kalau kacau habis tu. Kalau itu kita kena kira. Tapi nak tak boleh pula. Hayat hayun wahdaniyat. Asa Allah Ta'ala. Ketiga daripada sembilan sifat tu. Sifat wahdaniyat lah ketiga daripada sifat sembilan sifat. Hayat yang pertama, hayun yang kedua, wahdaniyat yang ketiganya, ketiga dari sembilan sifat. Jadi tiga dah. Allah Ta'ala berhayat, bersifat dengan pehidup, hidup pada azali lagi. Tu hidup dia tu. Dengan sebab Tuhan hidup, bila Tuhan hidup, sifat pehidup dialah mengesahkan dan membolehkan bersifat dengan segala sifat ma'ani. Boleh berhadap, Tuhan tu boleh ada sifat kudarat, boleh ada sifat iradat, boleh ada sifat ilmu di zat tu. Dengan sebab ada sifat pehidup tu, maka boleh Tuhan ada kudarat, kita berhajat ke Tuhan. Dengan sebab kudarat Tuhan tu umum takluk, kita yang baru ni berhajat kepada Tuhan menjadi. Kita berhajat kepada Tuhan menentu. Kita berhajat kepada Tuhan buat tu buat ni. Tak itu. Maka sifat hayat ni seolah kata secara dah untuk nak diadakan sifat mani. Itu yang masuklah sifat iftiqar juga. Iftiqar. Wahdaniyat Tuhan satu. Kalau dua kita tak berhajat ke dia langkah dah. Berhajat pada satu Tuhan lagi. Tuhan ada dua. Tuhan ni satu, Tuhan ni satu. Kita berhajat pada Tuhan ni, bukan Tuhan ni. Ni tak, Tuhan satu. Dengan sebab dia satu, dia semua berhajat ke dia baku. Faham dah? Wadaniyah ketiganya. Habis itu, tiga lah tu. Satu lagi, nampak bunga dah. Kita baca tak kena lock pun. Semua tu bunga dah. Satu lagi. Satu lagi. Si alimun namanya. Satu lagi. Yang ini sifat yang satu lagi. Yang ini sifat yang keempat. Mana dia? Satu lagi yang ini sifat yang keempat. Si alimun. Jadi kaunuhu aliman. Namanya. Nama sifat tu. Kaunuhu aliman. Itu yang keempat. Yang kelima. Sebab itulah satu lagi kita tak ada yang keempat. Kalau dia kata yang kelima. Sifat ilmu madlunnya. Satu lagi yang sifat yang keempat tu ialah kaunuhu aliman namanya. Yang kelima, sifat yang kelima ialah sifat ilmu, sifat pengetahuan Allah. Ni sifat yang kelima. Madlunnya, madlun bagi si alimun tadi. bagi kaunuhu aliman. Sifat ilmu tu medelonnya. Apa medelonnya? Yakni ada ilmu itu, ada ilmu itu dalil, dalil atas sabit kaunuhu aliman. Dalil atas sabit kaunuhu aliman. Bila kita tahu kata Tuhan ada ilmu, oh, tahu juga kata ada kaunuhu aliman, maka ilmu tu dalil. Hai, ilmu tu kau dulu. Ilmu kau, sifat ilmu madlunnya, sifat ilmu kau dulu. Madlun bagi si alim. Ha, bila kata sabit kata Allah tu alim, tak kena ni. Yakni semula-semula lah ni madlunnya. Yakni kaunuhu aliman itu dalil atas ada sifat ilmu pada Allah Ta'ala. Itu dia. Dia muka sebut akan si kaunuhu aliman dulu. Bila kita isbat kata kaunuhu aliman, pahir dari situ kata ada, ada ilmu tu. Kalau tidak ada ilmu, tak boleh ada sifat kaunuhu aliman. Dengan sebab kita geti si kaunuhu aliman tu, dalil kata ada ilmu bagi bagi Allah Ta'ala. Ilmu telah medelun bagi sifat kaunuhu aliman. Adapun kaunuhu aliman, dalilnya atak ada ilmu, atak ada ilmu di zat tu. Lagi habis dah. Medelunnya, medelun bagi kaunuhu aliman. Nanti dah berapa sifat dah? Lima baru. Satu lagi si alimun namanya, yang kelima sifat ilmu madlunnya pula kudrah dan qadirun. Itu lagi baik-baik faham kamu petang pagi. Pula kudrah, yakni sifat yang keenam ialah kudrah, perkuasa Allah Ta'ala. Dan qadirun, itu lagi, jadi itu lagi sifat yang ketujuh. Sifat kaum qadirun tu, kaum nuhu qadirun tu lah. Bila kata kudrat, lazim juga kaum nuhu qadirun, keadaan Tuhan yang berperkuasa, yang berkuasa atau berperkuasa, ikutlah. Boleh kita berkata-kata tu atau qadirun. Maka tujuh sifat dah. Pula kudrah dan qadirun itu lagi. Baik-baik faham kamu, fahamlah kamu baik-baik. Kecek itu. Baik-baik faham kamu, fahamlah kamu baik-baik. Petang pagi, pada waktu petang atau waktu pagi, fahamlah kamu petang pagi, faham pada tiap-tiap masa. Maksud petang pagi itu maksudnya pada sekalian waktu, bukan pagi petang aja tengah hari lupa lah dak. Dak maksudnya pahal pada sekalian waktu. Pahallah baik-baik tiap-tiap waktu. Jangan kosongkan fikiran tu daripada pahaman tu. Nak sepenuhnya dia dah ni. Petang pagi yang iradah dan muridun, dua sifat. Faham kamu baik-baik sampai lekat. Lekat tu lekat kita tu lekat lekat. Yang iradat, tu yang iradat. Jadi yang kelapan sifat iradat pekadok. Dan muridun, sifat kaunuhu muridan, ialah dua sifat. Dua sifat, dua sifat yang terakhir. Dua sifat yang terakhir dah tu. Iradat yang ke-8, kaunuhu muridan yang ke-9. Dua sifat, dua sifat yang terakhir. Oh, tu. Tu habis itu. Faham kamu baik-baik sampai lekat. Sampai lekat dan tetap dalam hatimu. Lekat dan tetap dalam hati. Faham? Tetaki banyak kali. Faham? Sapa kepada lekat dan tetap dalam hati kita. Habis itu. dan yang masuk pada kata istighna harus Allah buat mungkin atau fana. Yang kedua tiada kehendak, yang kedua tiada hendakkan faedah pada hukum dan buatannya yang indah. Dan yang masuk pada katanya iftiqar tiada membekas kainat dengan qahar, tiada membekas kainat dengan qahar. Habis. Jika cek sifat istighna berapa? 11. Sifat iftiqa berapa? 9. Tapi akan masuk pula dalam istighna tu dua perkara. Masuk dalam istighna juga dua perkara. Walaupun bukan sifat Tuhan, tapi masuk juga dua perkara dalam perkataan istighna tu. Dan yang masuk pada kata istighna dan bermula perkara yang termasuk, itu yang masuk. Perkara yang termasuk terkandung, terkandung pada kata istighna, pada perkataan istighna. Perkara yang termasuk dan terkandung dalam perkataan istighna tu apa? Bila sebut kata Allah Ta'ala terkaya dari segala-gala benda, apa tak masuk dalam itu pula? Sifat tu kita bahadah, sifat Tuhan kita bahadah. Tapi lain pada sifat Tuhan tu masuk juga dua perkara. Mana? Masuk pada istighna ialah harus Allah buat mungkin. Ni sifat yang harus. Hak kata harus buat mungkin ni atau meninggalkan dia tu, hak tu masuk dalam bagai mana? Masuk dalam bagai istighna. Walaupun bukan sifat, dia sifatul af'an, dia bukan sifatul zat. Buat mungkin ni atau meninggal, dia kembali kepada sifat pudrat iradah. Masalah buat mungkin atau meninggal tu, dia kembali kepada sifat pudrat iradah. Tapi atau ibaratkan dengan sifat af'an tu lah. Maka waktu tu misalnya kata masuk dalam istighna juga, masuk dalam perkataan ulama Allah Ta'ala terkaya dan terlepas dari segala-gala, masuk apa? Harus Allah Ta'ala boleh, harus, patut dan padan Allah Ta'ala buat mungkin. Tuhan mengadakan mungkin. Apa hukum Tuhan nak buat benda mungkin? Boleh dia nak buat. Atau fana, atau fana, jadi atau membinasa dan meniadakan mungkin. Maksud fana membinasa, jadi meniadakan mungkin, meninggalkan mungkin lah. Buat mungkin atau fana atau meninggalkan mungkin atau membinasakan mungkin ataupun meninggalkan dia, maksudnya itu. Harus Allah Ta'ala buat mungkin atau fana atau membinasakan dan meninggalkan mungkin tu. Boleh Tuhan nak buat zahid, apa hukum? Boleh jadi, patut dia nak buat. Dia nak meninggalkan zahid, meninggalkan buat zahid, apa hukum? Padahal dia nak buat, dia nak tinggal. Dia nak bu, dia nak buat, nak buat pun tak ada siapa tegah. Dia nak tinggal pun tak ada siapa, dia larang. Harum, harum dia. Tu boleh, boleh Allah Ta'ala. Maka dengan sebab kata harum tu yang buat atau meninggal tu lah, nyata atau Tuhan terlepas dan tak berhajat kepada apa-apa. Dia nak buat pun boleh, tak ada pekena yang buat tadi dia. Tak itu, tak tukang Muqtazilah. Muqtazilah nak puas sikit-sikit wajib. Atau rasul pun wajib. Buat mungkin, buat makhluk pun wajib. Jadi kot tu, itu apa, hatta rasul mari pun wajib. Wih benda tu pun wajib, wih benda ni pun wajib. Membuat aslah pun wajib, buat solah pun wajib. Yang jadi lebih banyak karo. Letih kot tu. Maksudnya ni ada dari kitab ni apa? Wa qawluhum inna salaha wajibun alaihi zurun ma alaihi wajibun. Tak ada wajib atas apa Tuhan tu, walaupun sekarang pun tak ada. Tak ada wajib buat apa-apa. Ini sifat hukum Allah Ta'ala. Tuhan nak buat boleh, tak buat boleh. Tapi ingat, buat macam mana harunya buat mana-mana satu, buat atau tinggal dengan tidak tentu. dengan tidak tentu. Kalau dengan tentu, dengan tentu, tentulah tu mana Allah nak buat berlangit. Apa hukum? Haruf. Nak meninggalkan buat langit, apa hukum? Haruf. Maka buat atau tinggal dengan tentu, itu haruf. Haruf bagi Tuhan. Tuhan nak tentu hak mana-mana pun haruf dia. Tapi buat atau tinggal dengan tidak tentu tu, itu wajib. Wajib. Apa maknanya wajib? Tuhan nak buat zai atau tak buat zai, dengan tidak tentulah, tentu buat atau tidak buat, ya kena wajib, ya kena ambil mana-mana sah. Pada akal kita kira tu, bukan terkelihat tapi Tuhan kira akal kita tu. Tuhan nak buat atau nak meninggal, Tuhan nak wizai hidup atau Tuhan nak wizai mati, cuba kira tengok lah. Hak mana-mana sah dengan tak tentu tu, hak tu mesti. Kerana yang benda tu berlawan dah. Bila menghidup, berarti tak memati. Bila memati, ia tak menghidup. Bila mengada, ia tak meniada. Bila meniada, ia tak mengada. Gitu dah. Bukan pada satu ketika tu menghidup, mengada dan meniada pada satu ketika. Hak tu mustahil. Mustahil. Mana-mana sah itu tentu. Mana-mana sah itu mesti. Tapi tak tahu mana-mana lah. Nak mengada pun, kan, nak meniada kan. Mana-mana sah dengan tidak tentu, itu mesti. Mana-mana satu dengan tidak tentu, mana-mana itu mesti. Tapi mana-mana satu dengan tentunya, itu harus. Tuhan nak menentukan akan ada pun, boleh. Atau menentukan ada tiadanya pun, boleh. Yang mana tu, pening mana tu. Waktu kira dia bak sifat harus bagi Allah Ta'ala. Waktu kena lihat bahaya tu lah. Kita bahada baru ni dah sifat dari kitab Miftahul Murid pun kecek. Dah. Tu dia. Banyak kagor dah. Kecek pula ke? Kering lah. Sorok kering ni. Tagor ni. Tagor-tagor. Isap pula. Tu habis. Harus Allah buat mungkin atau fana. Atau meniadakan mungkin. Fana tu membinasa asal maknanya. Tapi di sini dengan maknanya meninggalkan. Niat meninggalkan buat mungkin tu. Habis itu masuk juga ni. Kalau orang tanya, harus tu masuk dari benda mana? Harus buat mungkin atau meninggalkan dia tu, masuk lewat mana? Jawab kata masuk dari istighna. Kerana Tuhan harus, dia nak buat, boleh tak buat, boleh tak, ada siapa terkaya atas dia. Sebab tu dia terkaya, terlepas. Terkaya, boleh masuk dari terkaya juga. Ulama bagi, termasuk dari istighna juga tu. Yang kedua, tiada hendakkan faedah. Yang kedua, jadi masuk dalam istighna juga. Perkara yang kedua yang masuk dalam istighna juga, tak ni, sakdi, yang masuk dalam istighna, harus buat mungkin atau meninggal, atau meninggalkan buat mungkin. Hak ni yang kedua, jadi perkara yang kedua yang termasuk dalam istighna juga apa? Ialah tiada hendakkan, tiada berkehendak Allah Ta'ala kepada faedah. Tiada hendakkan faedah. Jadi tiada berkehendak Allah Ta'ala kepada faedah. Tiada kehendak Allah Ta'ala kepada faedah. Dan tidak bertujuan, dan tidak bertujuan Allah Ta'ala, dan tidak bertujuan Allah Ta'ala. Itu makna tu. Buat tidak ada gharat. Buat tadi yang tidak ada gharat, tidak ada faedah. Hei, tu yang perlukan semaya ni. Faedah apa ke dia? Tu yang boleh apa? Tu yang perlu kita semaya, tu yang boleh apa? Boleh? Boleh? Boleh tak? Tuhan boleh ke apa? Tuhan perintahkan kita puasa, Tuhan boleh apa? Dia tarik, dia dapat untung banyak mana? Tuhan buat langit ada tujuan apa? Buat bumi ada ada kehendak apa? Ha? Nak apa? Tuhan bumi nak ke apa? Senyap. Senyap itu tanda kata tiada faham. Jangan lupa, jangan lalai, takut kelam. Nah, jangan lupa lah. Kamu kau gelak tu, kau gelak, kau gelak. Atau kau ano, kau senyum ya. Atau diam, tanda kata dia faham. You know, tak tahu lah. Tak kerti banyak karo dia ni. Dia tak tahu banyak karo. Duduk diam. Haa, habis. Maka di sini musanah yang ada ni, Allah Ta'ala tiada hendak beda. Tiada hendak tu pada hukum, pada segala hukum-hukum yang diperintah. Hukum mana Tuhan perintah, Tuhan ada hendak beda kok? Tak. Tidak ada gharad, tidak tujuan. Hanya sekadar ada hikmat saja. Hikmat ada. Perintah solat ada hikmatnya. Perintah puasa ada hikmatnya. Tapi bukan tujuan. Bukan gharad, bukan faedah. Faedah-faedah ni tarik kelik kepada Tuhan yang memerintah. Bila kita buat apa saja ada faedah, berarti kita berhajat. Kepada tu. Kita menego untuk apa? Faedah apa? Dapat laba, berarti berhajat ke duit kita. Kalau tak ada faedah pun, tak menego, tak jual. Jadi itu, bila sebut kata dapat faedah, itu menunjuk kata yang menghasil faedah itu berhajat. Allah Ta'ala perintah hukum, puasa, sembahyang, apa semua, dia bukan ada faedah pun. Bukan tarik faedah kelip dia. Dia kau hebat, dia kau kuat, dia kau pedebel, dia kau banyak, itu. Kekuatan haida. Kalau manusia semua dunia ni tak semaya sangat habuk, tu yang tak ada kurangnya pun di segi martabat dia. Kalau pakat semaya belakang pun dia tak ada tambah pun, dia duk sentiasa kemuliaan dia dah. Dia bukan kata nama dengan sebab taat kita ataupun kurang dengan sebab raka kita dah. Apa itu dah? Tak berhandak baik dah pada hukum dan buatannya, buatan bagi Allah Ta'ala atas pada hukum. Tak berkehendak pekdah pada segala perbuatannya, perbuatan Tuhan. Perbuatan mana? Buatan yang indah tu lah. Perbuatan yang comel-comel. Segala maksudnya, segala benda mungkin hak dia buat tu. Sedang segala makhluk Tuhan tu dikatakan perbuatan yang indah semua. Perbuatan makhluk Tuhan tu berhajat tu. Yang menjadikan kita pun bukan ada tujuan, bukan ada huwak-huwak apa dah. Hanya ada hikmat saja. Ada hikmat saja. Kita gali telaga buat apa? Apa horor kita gali telaga? Tujuan kita apa? Karena kita nak kepada air. Bila kita nak kepada air, menuju kata kita berhajat kepada air. Kalau tak berhajat kepada air, macam sebab apa kena gali telaga? Gali itu menuju kata kita berhajat kepada air. Berarti kita gali telaga ada horor. Ada horor. Nah, itu dah. Allah Ta'ala buat langit ada warak apa? Tak ada warak, ada tak ada tujuan apa. Kalau Tuhan bertujuan bila, menunjuk kata Tuhan itu berhajat kepada benda itu. Sebab tu kena buat. Lalu tu, buat apa saja tidak berhajat dan tidak bertujuan pada perbuatan tu, hak tu lah masuk juga dalam istighna. Terkaya dan terlepas Tuhan daripada segala-gala. Tak berhajat kepada apa-apa. Ya, dia ada hikmat. Dia buat lah manusia dan jin ada apa? Tujuan apa? Bukan ada tujuan. Ada hikmat. Hikmat dapat semua dia. Dapat kita semua dia. Bila kita, dia buat kita dapat kita semua dia. Kita nak semua tak semua. Itu hak kita. Nak masuk neraka kelah. Ha, seolah kata begitu. Kalau masuk syurga pun, halah. Nak masuk neraka pun lah. Maksudnya gitu. Bukan ada kelebihan puan atas diri dia tu. Tapi boleh buat. Buat tu untuk dapat, boleh kita semua. Nak dengar aku, itulah ya. Tapi buat tu we boleh dapat semua. Tu. Boleh tak? Boleh tak buat apa di mula boleh tak? Boleh. Tapi saja dia, bukan saja dah lah. Tapi dia tu berhikmat. Ada hikmat dah siap dah. Dia nak buat neraka. Apa yang kecil bahasa kampung saja lah yang dia cerita. Okay, saja-saja adalah. Kalau dia buat dia cerita. Dia ada Adam, lepas tu Iblis. Iblis menipu tu ada. Akhirnya dihalau keluar dari syurga. Tok tek kan kau bumi. Boleh anak seorang dua bunuh sama sendiri kau habis. Tok tek. Raka kepada Tuhan pula. Datang Nabi Nuh. Tegelai bumi ni. Pakai buat boh. Dia cerita hikmat yang semua tu. Nuh, hujung tu pun. Dia kata dia siap dah pada azali lagi untuk nak. Tuhan kata, apa walau syi'na la'atayna kula nafsin hudaha. Kalau kami kandak, kami nak hidayat belaka tiap-tiap orang tu. Tak ada raka ni. Tapi kalau kami kandak, tapi kandak lah. Dah. Kami tak kandak begitu. Kami kandak nak ada juga kafir, nak ada juga Islam. Sebab apa? Sebab kami sudah menentu pada azali bahawa la'am la'anna jahannam minan jinnati wan nasi ajma'in. Aku nak penuh juga neraka jahannam. Dia penuh dengan pok jin, pok manusia. Semua aku nak penuh juga. Dia nak penuh juga tak nak arah. Dia nak lari apa lagi? Dia nak sekat ke apa? Sebab tu berlaku maksiat gitu. Dia nak penuh neraka jahannam. Dia nak penuh juga neraka jahannam. Nak bubuh juga jin dan manusia dalam tu. Waliyazubillah. Itu tak ada pun pedah ke apa dia. Kalau tak buat di mula pun tak apa. Dia tentu siap lakukan dah. Sudah. Tak ada pedah ke apa. Yang kedua, tiada hendakkan faedah pada hukum dan buatannya yang indah. Ingat walaupun tu dua perkara masuk dalam istiqna. Satunya Tuhan buat benda mungkin, Tuhan patut boleh buat benda mungkin ataupun boleh meninggalkan dia. Itu menunjuk kata dia terlepas dan tak berhajat kepada apa-apa. Tak ada berhajat kepada apa, tak ada ditekan oleh siapa-siapa. Dia nak buat pun tak ada siapa tegak, nak meninggal pun tak ada siapa halang. Habis cerita. Lagi pula kata, dan yang masuk pada katanya iftiqat, tiada membekaskan inat dengan kohat. Yang kedua, bahru alam dengan nyata. Yang mustahil qadim ia amat dusta. Dan yang masuk, dan perkara yang masuk dan terkandung pada katanya, pada perkataan iftiqadnya, tak rajuk tak apa tu. Dan yang masuk, perkara yang masuk dan perkara terkandung, terkandung pada kata, pada perkataan iftiqad. Apabila kita kata iftiqad, apakah yang masuk dalam tu? Hak jelas-jelas tu 9 sifat tu lepas dah termasuk dalam iftiqad tu. Tapi termasuk juga dalam tu apa? Dua perkara. Termasuk juga dalam iftiqad. Maksudnya berhajat, masuk dalam berhajat kepada Allah Taala tu dua perkara. Mana dua iftiqad tu? Tiada, ini yang pertama. Yang pertamanya soalan takdir gitulah, kerana dalilnya yang kedua takdir dah. Yang pertama ialah tiada membekas, tiada memberi bekas. Kecil itu. Tiada membekas, tiada memberi bekas, tiada memberi kesan kainat oleh semua perkara mungkin ni. Tidak memberi bekas, tidak memberi kesan oleh semua benda baru ni. Tak memberi bekas, tak memberi kesan. Tak memberi kesan dengan kohat, dengan dapat memenang dan memerintah. Itu apa maksud sini? Tulis itu betul membekas. Yakni semua perkara yang baru ini tidak memberi bekas dan tidak memberi kesan pada menghasilkan sesuatu. Pisau itu tidak memberi bekas pada memutus. Api itu tidak memberi kesan pada menyala dan menghangus. Kalau lagi kiaslah. Tak memberi kesan apa-apa. Siapa dia yang menghanguskan? Siapa dia yang menyalakan menyalakan kayu tu? Api. Siapa? Allah Taala. Oh, anak tu. Ya dia. Siapa dia mengenyangkan? Apa yang mengenyangkan kita? Nasi. Nasi toyam. Apa yang mengenyangkan kita? Nasi. Bukan nasi. Allah yang mengenyangkan kita. Allah yang mengenyangkan. Allah yang memutuskan. Kita ambil pisau, tajam dah tu hirit daging-daging. Taki daging, hiri daging. Siapa yang memutuskan daging tu? Pisah. Siapa yang memusingkan kipas? Api. Elektrik tu. Siapa? Siapa memusingkan kipas? Dia memusingkan kipas. Allah Ta'ala musingkan dia. Kita nak jaga akidah walai. Ini dah jadi masalah. Kita tak ada siapa di etikat saja. Semua etikat tu yang berlaku. Sebab tu lah kita tak ada siapa dia sampai ke tahap syirik gitu lalu. Jadi etikat akidah Ahli Sunnah wal Jamaah berkaitan dengan kesan ni ada empat dah. Jadi akidah tu dalam empat masalah memberi kesan sesuatu ini yang terbagi kepada empat begini. Kita maklum dalam ilmu sunni hak kita mengaji. Siapa saja yang i'tiqad bahwasanya api itulah menyalakan diri, api sendiri itulah menyalakan kertas bukan Tuhan, maka tu sudah dia syirik dengan Tuhan dan kufur walhiyazbillah. Api itulah menyala. Pisah itulah memutus. Nasi itulah meminyam. Nasi sendiri itu apa kenyam. Bukan itu. Etikot lagu tu jatuh murtad. Waliyazubillah. Tapi tak ada orang selain kita ada pegang lagu tu. Tuhai berlaku. Tapi sampai etikot lagu tu jatuh kufur. Yang kedua, ya etikot tak. Bukan bukit api itu menyala. Okey, api menyala. Apa yang menyala? Kepanasan yang Tuhan bubuh dari api. Tuhan buat kepanasan dalam api itu. Panah itulah menghanguskan dan menyalakan getah. Bukan Tuhan juga, tapi panah yang Tuhan buat. Kenapa ringan sikit? Tapi ringan-ringan pun tak selamat lagi akidah ni. Maksudnya akidah yang muka tadi, fasik akidah ni. Buka kira Ahli Sunnah wal Jamaah. Siapa dia yang memutuskan? Bukan pisah yang memutus. Tajam. tajam waktu yang boleh pisang. Tajam tu memutu. Bukan ubat menyembuh, tapi kimia-kimia yang ada dalam ubat tu, tu menyembuh. Tu yang bagi kimia tu dalam ubat tu, maka itulah menyembuh. Hak tu fasik. Orang tu akhirnya yang fasik. Muktadak di segi akidah. Kita tak menghukumkan kufur lagi kerana yang masih tergantung dengan Tuhan kau. Dia kata Tuhan buat. Sebab Muqtazilah tu, Muqtadak kan, Muqtazilah kata, bukan Tuhan buat benda kejahatan. Kita sendiri, tapi dengan kudrat kekuatan Tuhan beri kepada kita tu. Kekuatan tu kita dah melakukan kan kejahatan yang sendiri. Bukan Tuhan yang melakukan. Ha, tu jadi Muqtadak tu. Makna tu boleh berhad lah. Yang ketiga, dia kata, bukan api menyala, bukan panah menyala, Tuhan menyala. Tapi, ada tapi itu masalah. Tapi, bukan api menyala, bukan panah menyalakan. Tapi, Allah Ta'ala menyala. Tetapi, bila api sentuh kertas, mestilah kena hangu. Mesti. Tak boleh jadi, mesti yang kena hangu. Mesti, wajib kena hangu. Apa tu? Orang ni pun tak selamat juga akidah dia. Orang ni dia jahil dengan hukum adat. Jahil dengan hukum adat. Tak reti hukum adat. Dia tak pandai beza di antara hukum adat dengan hukum akal. Dia kata mesti kena hukum. Ini kira hukum akal tu. Ada pada segi hukum adat, apa hukum adat? Haru, boleh menyalahi Allah Ta'ala boleh. Walaupun tidak disentuh oleh api, boleh tak nyala benda tu? Boleh. Walaupun ada api tapi tak menyala, boleh ada tak? Boleh. Lanak yang berlaku. Lanak banyak berlaku gitu. Berarti jahilnya hukum adat kadang-kadang akan membawa kepada murtad juga. Kalau sekiranya dia mengingkarkan akan bangkit hari kiamat misalnya, Allah Ta'ala bangkitkan orang mati daripada kubur, itu menyalahi adat semua tu. Menyalahi adat semua tu. Kalau dia ada etikot dengan etikot di sini, kadang-kadang akan membawa kepada mengingkarkan bangkitan. Tak boleh jadi, dia mati dah. Tak boleh jadi, dia orang boleh. Jahil dengan hukum adat lah kau tu. Bila jahil dengan hukum adat tu, dia boleh buat belapa tu biar aku tu. Apa salah kalau Tuhan nak pergi hidup boleh? Kau tak ada apa sekarang pun dia buat biar ada boleh. Lepas tu, ada tu ni, tong-tong ni, dia buat biar ada pula sekali lagi. Nipih. Pisangnya, pisah-pisah. Tu habis itu. Ya tu dah. Akhirnya yang selamat apa? Akhirnya yang selamat, akhirnya yang keempat. Kita ni kena pegang dulu. Bukan api yang menyala, bukan panahnya yang menyala. Allah yang menyalakan ketak tu, dan adab itu boleh menyalahi. Sekiranya api menyentuh pun boleh jadi tak hangu, dan kalau tak menyentuh pun boleh jadi hangu. Itu akidah di Ahlussunnah wal Jamaah. Mati dia kena berdiri, mati dia kena oleh curang ni. Dia cuwah boleh, dia tua boleh. Dan tua boleh 10 dah. Nak pergi mana lagi? Wajib mati. Wajib mati lah tu dah. Tak boleh dia tak mati. Dia kata tak boleh dia tu. Kalau dia kata tak boleh dia pada akal, tu masuk bagai ketiga. Kalau dia kata tak boleh dia pada adab, tapi boleh dia juga pada akal, kalau gitu dia masuk bagai keempat. Dia selamat lagi. Tengoklah yang seorang. Tak ada tua apa pun duk mampu kelah lana. Tak ada buat apa. Tak ada nak, tak ada nak, tak ada nak, tak ada nak pedih lagi. Kelah kau dah mati. Kalau kau dah tunduk-tunduk-tunduk pun tak ada apa, dah mati. Tak masuk pula tu lah. Tu, dia dah berlaku tu. Ingat mula, semua kainah tiada memberi kesan, memberi bekal. Hak ni masuk dalam apa? Masalah iftiqat. Bila Allah Ta'ala saja yang memberi bekas dan memberi kesan, semua benda berhajat ke Tuhan. Semua benda berhajat ke Tuhan. Ya bukan Tuhan yang menyala, Tuhan yang menghidup, Tuhan yang memati, Tuhan yang menggemuk, Tuhan yang mengguru, Tuhan yang mengtumeng ni. Maka semua hajat ke dia lah. Kau, dia tu berhak lepas lah dari segala-gala, tapi semua berhajat ke dia lah. Kau faham tu dah? Ha, tu. Tiada membekas, tiada membekas kaina dengan qahat. Faham tu situ tu. Hak ni masuk dalam bagai iftiqat. Yang kedua, ini perkara yang kedua yang termasuk dalam iftiqat apa? Baru alam. Baru alam ini masuk dalam iftiqat. Alam ini baru berhajat kepada yang membarukan kan dia. Siapa yang membarukan dia? Allah Ta'ala. Ha, tu tu nyata kata iftiqat. Sebab tu musyarakat kata dengan nyata tu. Yang kedua, baru alam dengan nyata. Dengan nyata, dengan terang, dengan jelas buktinya. Sebab apa nyata? Kerana dilihat perubahan, perubahan alam. Kerana dilihat perubahan alam ini. Al-alamu mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadisun. Al-alamu hadisun lah. Kerana letih situ nampak perubahan. Dulunya nampak baru, learning nampak buruk. Dulunya nampak gemuk, learning yang nampak kurus. Tengok perubahan tu. Berubah tu. Bila berubah, tanda kata baru. Baru jadi, bukan sedia. Baru jadi. Tengok tu, dulu gemuk, learning yang baru gemuk, baru kurus yang kecil. Dulunya baru, learning yang baru buruk. Oh, baru buruk lah. Baru lagi buruk lagi. Baru nak buruk. Baru nak buruk. Dulu baru lah. Tapi lah ni baru nak buruk. Sebab tu Pok ni pelajar baru saja ni. Pelajar baru. Pelajar hak tahun 2 tu pelajar baru. Pelajar baru nak buruk. Baru-baru nak buruk lah. Ada pun hak baru hari tu pelajar baru ni no. Tapi pelajar tahun dengan keluar ni pelajar baru lah. Tapi baru nak buruk. Kecek back tu. Baru nak lama. Hanya kalau kau tu perubahan dia. Kau tu kita kembali tengoklah di sana. Pasal tak sedikit banyak lah ni. Lagi yang kata, baru alam ini pun itu tanda kata iftiqat yang semua benda kepada Allah Ta'ala berlaku. Karena semua tak ada, ada yang qadim. Tuhan ya yang qadim. Yang mustahil qadim ia da amat dusta. Yang mustahil, bermula perkau yang mustahil tu ialah qadim iyo, iyo alam. Alam tu qadim. Apa hukum alam qadim? Mustahil. Tak boleh jadi alam qadim. Sebagaimana etikot oleh filsafah tu. Filsafah etikot lagu tu. Allah Ta'ala ada alam ini dengan cara ilah, dengan cara tobe'ah. Itu membawa kepada qadim semua alam. Mustahil tu. Kalau ada qadim, berbilang-bilang qadim. Akan lemah juga Allah Ta'ala. Lagu mana? Ada suatu perkara tak masuk dalam takluk kudrat dia. Ada satu benda. Sebab tu arah tu hai. Qadim arah. Baru mungkin qadim. Kalau arah tu qadim, berarti tu hai lemah juga. Kerana ada satu benda tak masuk dalam takluk kudrat tu hai. Iaitu arah. Ni arah tu baru. Nak duduk ke mana? Duduk. Nak duduk ke mana? Bula pada arah nak duduk ke mana? Tanya-tanya cara budak-budak pun nak jawab tak boleh. Tu dah. Sebab tu Allah Ta'ala menjadikan aras tu bukan untuk nak duduk. Hikmatnya nak membesar, menyata kebesaran dia, menzahirkan kebesaran. Kerana arah ni lah makhluk yang paling besar sekali. Tidak ada makhluk yang paling besar lebih pada arah. Nak menzahirkan keagungan dan kebesaran dia. Tu ya. Tu. Lepas tu dia kata al-asistawa, tu yang memerintah arah. Apabila memerintah arah ada, hak lain tu sangat lagi memerintahnya. Kerana arah yang paling besar sekali tu dapat menguasai dan memerintah dia ada. Bila dapat menguasai ikan arah, hak lain pun ada yang Allah lagi lah dalam perintahan dan kuasa itu. Memang tanya. Bila ta'wil kata istawa, yang nak istaula. Istaula al-as. Bukan tu yang istaula arah saja, tu yang istaula semua makhluk. Dia ada. Kalau istawa dengan mana istaula, pasal apa kena buat anak arahnya? Istawa alal makhluk. Kenapa? Ya, moga Tuhan mewarantah dan menguasai semua, bukan bukan di arah saja. Maka ulama jawab kata, hikmah disebutkan aras atau ditentukan aras kerana aras itu adalah makhluk yang paling besar sekali daripada segala makhluk Allah Ta'ala. Apabila Tuhan menyebutkan arah, bahwasanya dia dapat memerintah dan menguasai arah, maka dengan jalan aulah lah. Dia boleh, bila dia boleh memerintahkan hak besar sudah, hak Allah pada tu lagi, tak ada kecek. Tak ada kecek dah. Boleh menguasai raja dah, tak ada kecek rakyat tu, aulah dah dapat menguasai. Faham tu dah? Oh, tu dia. Habis itu. Habis. Maka dia kata yang mustahil qadim ia ia alam tu amat dusta. Qadim ia tu amat dusta, sangat mustahil. Tak boleh terima pada akan, sangat-sangat mustahil kata alam qadim. Alam itu qadim tu sangat mustahil, tak boleh jadi. Tak boleh jadi. Waktu kembali tengoklah dalam pembahasan dia secara menjadi Allah Ta'ala mustahil Allah Ta'ala buat alam ini dengan cara ilat dan tabiat apa semua tu. Itu membawa kepada benda ni. Habis itu apalah tu. Telah hasil sifat wajib 20 bagi Allah Azza wa Jalla Jalalu. 20 tengah cari tersedak. Tersedak sikit. 20 tak masuk cengeng pula. Telah hasil sifat wajib 20 bagi Allah Azza wa Jalla Jalalu. Lagi. Kalau low tak jadi lalu no? Jalalu. Telah hasil dan telah jadilah sifat wajib. Jadi sifat wajib bagi Allah. Itu bagi takluk pada wajib tu. Sifat wajib bagi Allah 20 sifat. Hasil dah sifat wajib bagi Allah 20 sifat. Allah mana? Azza wa Jalla. Kita bahas makna dia pada awal-awal kita hari tu. Azza wa Jalla, Allah yang maha perkasa, maha agung dan maha mulia. Jalla Jalalu, telah mulialah oleh kemuliaannya, telah agunglah kebesarannya oleh kebesarannya nya Allah Ta'ala. Jalla Jalalu Azza Zikru, macam-macam lah. Jalla Jalalu, boleh kata apa tu? Tu habis situ. Jadi hasil dah sifat 20. Lawan dia 20 dengan nyata, dengan lazim, tiada payah, dengan cinta. Apa urusan ni? Dia nak masuk, tapi masuk cik ni dia. Lawan dia, lawan sifat yang wajib tu 20 juga, 20 sifat juga. Lawan dia, lawan sifat wajib tu 20, jadi 20 sifat juga. Dengan nyata, dengan terang bagi kita, tak ada kira banyak dah. Bila sebut kata benda, dia isbat lawan dengan cara sendiri. Faham tak? Tu. Bila kata sifat yang wajib 20, nyata je kata lawan dia pun 20 lah. Tak kira lawan 25. Mungkin sebut 20, lawan yang ada 20. Nyata dengan nyata. Dia kata, dengan lazim, tiada payah, dengan cinta. Ya, dengan lazim. Apa makna dengan lazim? Yakni lazim daripada kita isbatkan sifat wajib. Yakni lazim daripada kita isbatkan sifat wajib. Lazim daripada kita isbatkan sifat wajib, maka nyatalah menafi lawan-lawannya, menafikan segala lawan-lawannya. Nyatalah menafikan segala lawan-lawannya. Makna gitu. Mau bila isbatkan benda wajib, nyata kata kita menafikan hak lawan. Habis. Kerana dua tu tak boleh berlawan. Bila kita mengisbatkan yang wajib, bermakna kita sudah menafi yang lawan. Kalau mengisbatkan wajib, lagi belum mengisbatkan yang lawan, itu berlawan. Itu berlawan. Bila isbatkan kudrat, diisbatkan pula lemah, itu berlawan. Bila kita isbatkan kudrat, bermakna lazimnya kita sudah menafikan lemah. Itu apa maksudnya kita? Ada? Dengan lazim tiada payoh. Tak payoh lah. Dengan cinta apa maksud ni? Dengan cinta apa maksudnya? Dengan cinta, cinta apa? Tiada payoh dengan cinta. Tak payoh. Waktu nak takmilah saja tu. Takmilah tunbit saja tu. Duk tolong tangguh hurai-hurai hok takmilah tu je. Padahal hok takmilah tak ada apa dah. Apa kita syi'en-syi'en ulama pun begitulah. Kadang ulama ni kata gini. Ulama kata gini. Betul takmilah tu tafsir macam-macam. Dia takmilah dia. Dia hujung-hujung. Hok tak ada yang dimasuk isi tu. Masuk pula pada kaya dua kata dan iftiqad dua lagi janganlah toh. Jumlah jadi 48 tamam. Faham kamu baik-baik jangan kamam. Jumlah itulah terkandung di kalimah hula ilaha illallah mukarramah. Tiada Tuhan yang disembah maknanya melainkan Allah yang terjali dirinya. Habislah. Ya kata masuk pula. Padahal kecek dah nak ni, tapi cuma nak buat kesimpulan. Masuk juga pada kaya tu. Apa pada kaya? Yakni termasuk dalam perkataan istighna, yakni terkaya tu. Kaya tu maknanya. Masuk pada kaya, yakni masuk termasuk dalam perkataan istighna, yakni terkaya tu. Masuk pula pada kaya, dalam perkataan terkaya tu masuk apa? Dua kata. Dua perkataan. Masuk oleh dua perkataan. Mana dua perkataan? Lepas dah saat ni. Satunya apa? La istighna. Harus Allah buat mungkin atau meninggalkan dia. Satu perkataan. Yang kedua, tiada handak pada faedah pada perbuatan dan segala hukum Tuhan. Itu dua kata, dua perkataan tu masuk dalam istighna, dalam pada kaya. Masuk pula pada kaya dua kata. Macam gitu. Masuk juga dalam perkataan istighna, yang terkaya tu oleh dua perkataan tersebut. Dan iftiqad dua lagi janganlah tu. Dan iftiqad, jadi masuk juga dalam iftiqad. Dan iftiqad, jadi masuk pula dalam iftiqad tu. Bila sebut kata Allah Ta'ala iftiqad, jadi semua benda berhajat kepada Tuhan belaka. Masuk dalam iftiqad tu dua lagi, dua perkataan lagi. Mana dua perkataan lagi? Satunya, tiada memberi bekas semua benda baru ini. Yang keduanya, baru alam ini. Itu dua perkara tu. Itu dua lagi. Jangan lari. Asal lato ni. Melato tu lah. Tapi maksud jangan lari. Daripada dua ni. Jumlah jadi 48 tamam. Tamam ni sepenuh lah. Cukup lengkap lah. Jumlah bermula perhimpunan tu. Jumlah tu. Perhimpunan semuanya tu jadi 48. Cukup 48. 20 yang wajib, 20 yang mustahil. Berapa dah? 40. Lepas tu? Dua iftiqad. Dua istighna iripah. Lepas tu lawan. Lawan bagi pak tu. Lawan bagi pak jadi 48. Lawan bagi pak. Satu apa lawan bagi pak? Mula-mula kata Allah Ta'ala buat boleh buat benda mungkin, harus benda buat mungkin atau meringankan dia. Lawannya tak harus Allah Ta'ala buat mungkin atau meringankan dia. Itu dah satu. Yang kedua, masalah apa? Buat apa tak ada faedah. Allah Ta'ala bukan tak ada faedah. Allah Ta'ala buat segala benda tu tidak tarik faedah kembali ke dia. Maka lawan dia, buat apa saja pun ada tujuan dan ada kembali faedah. Lawan. Maksudnya istighna. Ittiqa tiada memberi bekas. Semua benda baru ni tak memberi bekas. Lawannya memberi kesan oleh semua benda baru ataupun setengah-setengah benda baru. Itu lawan. Lagi pula alam ini baru. Lawan dia alam ini qadim. Mustahil hak tu. Maka 48 dah tu. Oh, banyak kali. Tak ada kira. Nak habis dah. Nak habis. Jadi 48. Kena jaga mulut tu. Jumlah jadi 48 tamam. Tamam dah je dah. Faham kamu. Haralah faham kamu baik-baik. Jangan kemam. Kemam. Kemam ni apa asalnya? Kemam ni apa? Tapi maksud sini buat main-main. Buat main-main. Buat main-main dengan benda tu. Kemut kemam. Itulah. Buat main-main. Jadi zahir perkataan kemam tu, ini buat main-main dengan benda ni. Jangan. Tu. Faham kamu baik-baik. Jangan kemam. Jangan buat. Jangan buat main-main. Buat mudah-mudah tu jangan. Habis itu. Jumlah itu, jumlah itulah terkandung di kalimah. Jumlah itulah, perhimpunan itulah, jumlah 48 itulah. Jumlah itulah, jadi jumlah 48 tu, kata 48 sifat itulah terkandung di kalimah. Terkandung, termasuk dan terkandung, terfaham di kalimah. Maksud terkandung mungkin maksud apa? Dapat faham. Dan dapat faham, dapat terkandung, dapat faham di kalimah. Di kalimah. Kalimah apa? Huwa la ilaha illallah. Di kalimah la ilaha illallah. Allahu la ilaha illallah lah. Kata la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Kalimah mana? Kalimah yang mukarramah. Sifat bagi kalimah. Kalimah yang mulia, yang maha mulia, yang dimuliakan dia. Hei, boleh? 48 itulah terkandung di kalimah la ilaha illallah. Bila seseorang itu sebut la ilaha illallah, termasuk dalam tu 48 pegangan itu. Tapi masuk tu macam-macam. Tulis itu betul terkandung. Yakni termasuk segala sifat yang wajib atas jalan isbat dan termasuk segala sifat yang mustahil atas jalan nafi. Atau dikatakan termasuk istihalatun mustahil. Termasuk istihalatun mustahil. Bila kita kata kudrat, maka kudrat tu masuk dalam la ilaha illallah. Hak-hak wajib. Adapun hak mustahil pun masuk juga. Berarti lemah masuk juga la ilaha illallah. Lemah bukan masuk, hak maksudnya tak lemah. Bukan hak lemah tu masuk tak? Maksudnya tak lemah. Maka tak lemah tu bukan benda mustahil, jadi istihalah mustahil. Sore dalam kitab Syarqawi Rubudi tu. Yang masuk dalam la ilaha illallah bukan mustahil, hanya istihalah Tuhan. Istihalah tu mustahilat yang masuk dalam tu. Oh, yeah, La ilaha illallah. Tengok malam rasa penat. La ilaha illallah. Apa makna la ilaha illallah? Terjemah yang dia tiada Tuhan selain Allah. Itu terjemahan. Makna dia Allah jua Tuhan. Allah jua Tuhan. Bila seorang tu kata Allah jua Tuhan, maksudnya dia sudah isbatkan Allah jua wujud. Tak tiada. Allah jua qidam. Sedia. Tak binasa. Tak baru. Allah yang sedia qidam. Tak baru. Allah ja baqa. Tak binasa. Allah ja mukhalafa. Tak bersamaan. Bukankah tarik-tarik 20 tu? Allah ja Tuhan. Allah ja Tuhan termasuk dalam maksud ni, bukan kata termasuk di kalimah la tu, di masifah illa tu 25 sifat, illa tu 10 sifat, Allah tu 7 kan. Tak mungkin masuk gitu. Kena tengok orang yang semua nak bagi buat nak bila tu masuk apa tu. La ni masuk ni sifat. Bagi pengaruk ya. Bukan makna maksud begitu. Aku kata bukan maksud maksud bukan terkandung, bukan serupa dengan masuk deru-deru terkandung berat dari guni tu dah. Kandung dari guni yang suat lo pakai budak penuh tu. Bukan makna gitu. Termasuk dan terkandung atas jalan tergeti, kita faham. Bila kata Allah jua Tuhan, fahamlah kata hak wujud zatinya Tuhan je. Bila kata Allah jua Tuhan, berarti Allah Ta'ala je yang bersifat sedia yang zati. Kekal Allah, mukhalafah begini. Muka kita isbat kata dia je Tuhan. Masuklah itu dah. Baiklah. Kalau Tuhan lagi binasa, berarti bukan dia dah Tuhan. Allah bukan Allah je Tuhan dah. Kalau Allah tak satu, berarti bukan Allah Ta'ala je Tuhan. Kalau tidak ada wajah ni, bukan Allah je Tuhan. Ada orang lain juga. Boleh berhadap. Dan itu, bila masuk benda ni, maknanya orang wajib masuk belakang. Intiqat istinak masuk belakang dalam kata la ilaha illallah. Lepas tu bila masuk juga mustahil. Hak mustahil tu bukan hak lawan bagi wujud. Wujud dia tiada. Tuhan ada dan Tuhan tak ada. Lawannya Tuhan tak ada. Kalau tak ada Tuhan masuk juga, tak berlawan dalam tu. Munak kata ada ke tak ada? Munak kata sedia ke baru? Bimalat. Kalau mustahil masuk la ilaha illallah juga, berarti baru pun masuk la ilaha illallah. Lemah pun masuk la ilaha illallah. Berbilang pun masuk la ilaha illallah. Begitu. Bagaimana gitu? Hak masuk la ilaha illallah, masuk dalam istihar ke mustahil dia. Iaitulah tak. Tak Tuhan masuk. Ataupun boleh kata tak masuk atau yang ledak dia. Masuk tak yang ledak. Kalau tu uji soleh, dia kata masuk itihar tu mustahil selalu dah. Dia kata hak masuk la ilaha illallah, masuk istihar lah, bukan mustahil dah. Hak dia kata masuk la ilaha illallah mustahil 20, wajib 20, mustahil 20. Hak masuknya bukan mustahil, hak masuknya istihar tu mustahil. Tapi ayat dia sekali kata gini, hak masuk tu mustahil lah, tapi masuk pun jalan dok dia. Sumpah ya kalau kira. Masuk atas jalan dok. Dok lemak tu lah. Lemah tu masuk juga, tapi masuk atas jalan dok. Dok lemah. Dia sama juga maksud kita. Tak tahu lah. Yang molek, orang molek tu bukan tu. Lek, tarik lah. Ni apa sifat? Lek, ilah, illallah. Lepas tu bukan juga kita kena duduk bila sifat tu dalam hati kita. La ilaha illallah wujud. La ilaha illallah kidam. La. Bukan duduk bila ke tu. Haa, tu faham tak? Bukan makna pergi gila gitu. Bila seorang dia kata, Allah jua Tuhan, tu masuk dah. Dalam otak kepala dia, dalam perut-perut dia, yang mesti benar tu dah. Kata bila kata Allah jua Tuhan, Allah jua bersifat dengan segala sifat kamalah. Yang sebut. Dan terlepas dan tersuci daripada segala sifat kekurangan. Allah jua Tuhan, berarti Allah jua bersifat dengan segala sifat kamalah. Allah jua tersuci daripada segala sifat kekurangan. Hari situ dah. Malah keheret eh. Lama dah baca. Kena 20 kali baru lagi ingat 20 sifat. La ilaha illallah. Lepas tu bila habis la ilaha 20 kali dah. Nak ingat apa pula? Nak ingat apa pula? Kena baca la ilaha sampai 1 kali tu. Nak ingat apa? La ilaha illallah wujud. La ilaha illallah kidam. Ilaha illallah wahdahu illallah kekal misalnya. Dan gitu. Dia yang ngaji akidah dah dia tekanlah hati dia dah tu. Bila kita dengar seorang kata la ilaha illallah, kita faham dah. Dia ni mengaku kata Tuhan ada. Dia mengaku kata Tuhan sedia. Dia mengaku kata Tuhan kekal. Dia mengaku kata Tuhan tak bersalah, bersalah dengan benda baru. Kita faham di situ dah. Boleh. Teh pula begitu. Maka kata jumlah itu terkandung di kalimah, terkandung dengan makna terfaham, dipaham. Di kalimah. Kalimah huwa la ilaha illallah tu, kalimah yang mukarramah, yang dimuliakan, yang sangat mulia. Terkandung situ. Apa makna la ilaha illallah? Tiada Tuhan yang disembah maknanya. Makna kelima tu. Tiada Tuhan yang disembah. Jadi yang disembah dengan sebenarnya. Malaikan Allah. Allah je Tuhan yang disembah dengan sebenar. Allah je Tuhan yang kita sembah dengan sebenar. Itu makna ya. Allah je. Allah je. Itu makna kelima tu. Allah mana? Allah yang terjali, termulia dirinya, zatnya, zat Allah Ta'ala. Diri itu zat. Tuhan yang terjali, termulianya, zatnya, zat Allah Ta'ala, yang maha mulia. Habis itu. Faham dah? Kalimah Tauhid dan Tayyibah namanya. Nama kelima. Nama kelima la ilaha illallah tu, kalimah Tauhid tu orang panggil. Kalimah tu Tauhid pun orang panggil. Dan Tayyibah. Kalimah tu Tayyibah pun orang panggil. Namanya nama kalimah tu bakal tu. Kalimah tu Tauhid, kalimah tu Tayyibah. Berapa banyak pula nama benar? Kalimah Tauhid. Ya habis dah tu dah. Tiada Tuhan yang disembah maknanya malaikan Allah yang terjali dirinya. Kalimah Tauhid dan Tayyibah namanya. Berapa banyak pula nama baginya. Bagi kalimah lah ni tu. Banyak nama lagi. Kalimatul Haq. Kalimatul Haq pun orang panggil. Kalimah Syahadah pun orang panggil. Nama banyak. Nama banyak. Kalimatul Syahadah. Kalimatul Haq pun orang panggil. Kalimatul Tauhid pun orang kata. Kalimat Tayyibah pun boleh kata. Nama yang banyak. La ilaha illallah tu. Tu habis itu. Telah sepenuhlah weh. Telah sepenuhlah nazam kalimah Tauhid dan masuk pada menazam kalimah Rasul pula. Bahan masalah uluhiyat dah. Nubuat pula. Nak kecek masalah kenabian. Masalah sifat-sifat Rasul, sifat-sifat Nabi. Kuang apa dah? Tengok dek, ya. Duduk dah air ni orang alik. Nyinggu-nyinggu lagi atik pun. Sedap. Tengok tu. Kau apa dah? Sebelah. Ya, dia. Ya. Ha, Muhammad Rasulullah, kalimah iman yang dinamakan ulama orang aman, yang terkandung pada itu 16. Faham kamu baik-baik, jangan malas. Jangan malas lah. Tengah malas dah pun, jangan malas. Dah lalu. Muhammad Rasulullah, bermula lepas Muhammad Rasulullah itu kalimah iman, kalimah yang menunjuk di atas beriman seseorang. Bila seorang itu kata Muhammad Rasulullah, boleh faham kata dia orang yang beriman. Kalimah iman, kalimah yang dinamakan ulama, yang dilemahkan, yang dipanggilkan oleh ulama. Ulama ni orang aman, orang aman, orang yang beramanah, orang yang dipercayakan. Orang aman tu pada pada ulama. Ulama kata dia dikatakan kalimah iman. Muhammad Rasulullah ni kalimatul iman juga. Yang terkandung pada itu, pada kalimah tu, terkandung dan termasuk pada itu, pada kalimah itu, terkandung 16. Adalah itu dan 16 sifat. Oh, banyak juga. Nablah dalam Muhammad Rasulullah tu kita faham 16 perkara dalam tu. Faham kamu baik-baik, jangan malas. Faham baik-baik, hendak faham kamu betul-betul, jangan malas lagi. Siddiq itu makna benar bagi Nabi, yang mustahil dusta ia tiada sekali. Amanah pula lagi bagi Nabi, yang mustahil khianat ia jauh sekali. Tabligh pula yang ketiga sifat dia, arti menyampai akan hukum Tuhan dia. Yang keempat sifat dia fatona, arti cerdik lagi bijak laksana. Haa, tengok tu. Siddiq, bermula siddiq tu. Siddiq pun sebenarnya siddiq pun lah. Tapi siddiq tu lebih baju bahasa jauh dia, siddiq. Tapi kalau kita bahas dengan di segi kelima semua, siddiq ni orang. Okay. Siddiq ni. Adapun sedekun tu sifat, sedekun. Tapi orang tua maknanya sidik. Lepas tu bila tulis pun yang dia, sidik. Ini sifat sedekun, sidik tu, sedek. Sidik itu makna benar, artinya benar. Maknanya benar bagi Nabi. Yang kata bermula sidik itu maknanya, makna dia tu ialah benar bagi Nabi. Apa benar bagi Nabi? Tulis itu. Yakni benar Nabi pada segala perkataannya dan perbuatannya. Itu makna benar bagi Nabi. Sedipun Nabi kita benar. Bila kata benar, tak dusta. Berarti yang mustahil dusta ia. Yang mustahil, sifat yang mustahil atas Nabi itu ialah dusta ia Nabi. Waktu lawan bagi sidik, Nabi kita kerja bohong kan. Waktu mustahil, tak boleh hadir, tak terima pada akal. Tiada sekali, bukan begitu sekali-kali. Kayak gitu. Dusta ia tiada sekali. Bukan tiada sekali, berarti dua kali lah. Okey, gitu. Tiada sekali-kali maknanya bukan begitu sama sekali. Amanah pula lagi bagi amanah. Amanah pula lagi bagi Nabi. Kata amanah, sifat amanah pula juga lagi. Jadi sifat bagi Nabi lagi. Amanah pula lagi bagi Nabi. Yakni amanah itu sifat bagi Nabi juga. maknanya kepercayaan, maknanya kepercayaan Nabi. Maknanya kepercayaan Nabi. Dipercayakan, kepercayaan. Apa saja ada amanah. Lebih lagi amanah hak tuhawi. Sebenarnya ulama kan ada tak lagi bagi amanah sidik. Sidik bila Rasulullah bersifat dengan benar, benar salah tu itu amanah dah. Benar pada kataan itu terkandung amanah dah tu dah. Ada setengah ulama tak bila amanah yang masuk dari sidik selalu. Tak apalah kita bagi lagi. Amanah Rasulullah dapat kepercayaan Nabi kita ni digelar amin. Ya daripada lo tu lagi dah kalau kira. Belum ada yang dirabi ni digelarkan dengan al-amin dah. Orang yang sangat beramanah, sangat amanah. Lepas tu bila bila masuk jadi Nabi lebih lagi lah amanah Allah Ta'ala hantar ke dia tu jadi kerasulan tu. Satu amanah besar beramanah Nabi kita. Orang musyrikin ni dia tak percaya ke Nabi, tapi dia percaya ke Nabi amanah. Tapi dalam hati dia tak percaya kata Nabi kata tu, Nabi mendakwa katanya di Rasul, dia tak percaya waktu ya. Dia tak beriman dengan waktu ya, tapi dia percaya kata Nabi tu amanah. Sebab tu dalam keadaan dia lawan Nabi, ambil duit yang hantar letak di rumah Nabi lagi. Dia tak percaya dengan Nabi Muhammad, tapi ambil duit mari kirim di rumah Muhammad. Pelat. Kita jangan kirim duit ni. Nabi Muhammad rumah masa dia di Mekah tu penuh dengan duit-duit. Orang Arab mari, orang musyrikin Mekah mari kirim. Kenapa? Masa tu payah cari orang yang berdapat beramanah. Kalau taruh duit di rumah ni, tak ada mana tu. Tak ada mana ni. Tapi cerak-cerak kalau jelas-jelas bila taruh di rumah Muhammad, tak akan dikhianat. Malah Isra, oh bukan, malah Hijrah kepada Madinah tu. Ya, tapi suruh Abu Bakar tak. Belum ada tu suruh takhlik ambil dulu duit-duit. Kalau kita buat pergi hak tu Madinah, tak mari dah. Dah duit tu hak selatar. Hak siapa-siapa ha, hak ni. Hak buat cik ni ha. Ini hak buat cik ni. Hak mak cik. Hak buat cik tu. Dah semua hak yang ada yang ambil ni takhlik semua. Dia memang kira-kira amanah. Kau tak Nabi Muhammad dapat kepercayaan. Sebab tu mula-mula ada berkelahi antara kaum musyrikin ya, kaum Quraisy atau kaum Arab di Mekah tu berkelahi masalah nak letakkan batu Hajar Aswad ke. Ya lah. Mula-mula dia utuh Hajar Baitullah utuh. Utuh ni dah mau beki semula. Proses beki Baitullah terpaksa kena ambil Hajar Aswad tak luar. Tak apalah tekak ambil tak bawah tu tak apalah. Tekak nak beki. Bila beki sudah, muskilahnya nak ambil gitok di tempat dia tu, siapa nak tok? Siapa nak boleh pegang batu tu? Kerana batu ni batu mulia di sisi Arab. Kau Arab yang tak asuk kaumiah dia, yang ada kaum dia. Kalau kau kabilah ni pegang, kau nu degi pula. Tak boleh aku nak. Aku nak siapa nak balong. Aku nak tok, aku nak pegang. Aku ni dan best sekali kau pun macam-macam. Lepas tu akhir sekali tak macam masalah duk bincang-bincang yang ada keputusan. Akhirnya suara awak keputusan ginilah. Kita tunggu orang yang mula-mula datang masuk kepada kawasan Baitullah ni lalu ke pintu ni kita tunggu. Siapa dia saja yang mula-mula datang masuk, kita pakai seruah kepada dia tu lawak keputusan. Kalau dia seruah kepada puak mana pergi pun pakai seruah tu. Ya, misalnya kalau si Zahid masuk, si Zahid kata ha, kau kurih boleh pergi, ha kurih pergi, ha kau ni boleh pergi, kau ni pergi. Berarti yang keputusan duduk di atas laki-laki tu. Kena tunggu, tak lama Rasul takdir Allah Ta'ala, Nabi lalu masuk. Bila nampak muka Nabi Muhammad tu muncul belah-belah dah. Lega hati. Kenapa? Kerana puas hati. Kalau Rasul Muhammad buat keputusan, itulah keputusan yang baik sekali bagi dia. Puas hati. Seolah kata, ah, kena dah. Orang ni dah tak ada apa. Kalau orang lain masuk, haa ni. Namanya masuk dia tu, namanya masuk dia ni. Tapi kalau temu Muhammad, dia dah. Apa? Sebab tu panggil dengan penuh peluk lalu. Eh Muhammad, mari selesai sikit masalah kita gini. Nabi Muhammad pun secara bijaksana selalu Nabi kata gini, tak apa, ambil kain mari, kain putih mari lah, panggil ruang. Orang Arab pun orang ikan. Nabi kata, tak apa, aku nak pergi. Nabi pun pergi batu tu, tak dia tengok kain. Tak tengok kain, tak apa, pergi bucu-bucu sahaja. Bakal akib belakang, tiap-tiap kabilah tu boleh angkatkan akan kain tu semua. Berarti boleh akib belakang batu tu, tiap-tiap sikit sore-sore. Ya tu sebucu, jadi sebucu bakal belakang. Bila sampai ke tempat, Nabi Muhammad pula pergi ambil tak sendiri. Selesai salah dah. Ya. Puas hati aku. Tak apa. Tengok benda taruh tu nak buka tak leh. Tapi Nabi Muhammad dengan cara bijak sana pun. Tapi kalau minta masa semalam saya nak fikir. Tidak. Selalu pada masa tu, selalu nak buka masalah. Tu fatonah. Kita ni kira dulu buat aku mana tu amanah Rasulullah tu tinggi. Tu dah. Amanah pula lagi bagi Nabi yang mustahil khianat. Khianat Nabi tu. Jauhlah sekali-kali daripada Nabi tu. Khianat Nabi. Nabi khianat. Apa khianat? Belok hati pada Al-Quran atau kita Al-Quran. Belok hati. Amanah-amanah ni betul hati. Hati betul. Tak belok. Hati yang betul. Tak kira nak belok tak. Tak pulang ke tu, pusing ke tu, pusing ke ni, tak hati yang betul. Bukan orang seterik. Bukan seterik betul gitu tak. Yang betul maknanya dia tak kira untuk nak cari jalan, untuk nak kenal orang. Okay. Hati dia tu betul. Itu orang hati betul. Hati juru, hati baik. Hello. Mana tu? Yang mustahil kianat ia jauh sekali. Tabligh pula yang ketiga sifat dia. Tabligh pula. Sifat tabligh pula ialah sifat yang ketiga sifat dia, sifat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan segala rasul alaihi wasallatu wasallam. Tabligh ni apa tabligh? Arti menyampai akan hukum Tuhan dia. Arti tabligh itu menyampai akan hukum. Yakni betul menyampai. Jadi menyampai akan segala hukum yang disuruh menyampaikan dia. Segala hukum yang disuruh menyampaikan dia. Adapun hukum yang disuruh mensembunyikan, maka itu wajib mensembunyikan dan mustahil menyampaikannya. Dan mustahil menyampaikannya. Habis. Masalah menyampaikan hukum ni, maksud apa menyampaikan hukum? Jadi menyampaikan hukum yang disuruh untuk menyampaikan. Hukum yang Tuhan bagi tahu ke Nabi ni dua tiga perkara. Ada hukum yang Tuhan bagi tahu ke Nabi dan suruh Nabi menyampaikan benda tu. Maka hukum jenis tu wajib Nabi menyampai, mustahil tak menyampai benda tu. Adapun hukum yang Tuhan bagi tahu kepada Nabi tapi Tuhan merahsiakan benda tu antara Allah dengan Nabi saja, disuruh untuk menyembunyikan benda tu, maka wajib kena merahsia dan menyembunyi. Mustahil menyampaikan pula benda tu. Ada juga rahsia-rahsia antara Allah Ta'ala dengan Rasul. Banyak juga. Banyak juga. Hak Nabi tak bagi tahu kepada kita. Duk tahu sore dia. Sedih sore. Duk rusing sore. Itu banyak juga. Tak bagi tahu kepada kita. Apa hati hak Nabi tak bagi tahu kepada kita? Buat tengok. Nak tahu. Buat tahu di mana? Apa tiha Nabi tak bagi kepada tahu kepada kita? Apa tiha Nabi tak bagi tahu? Orang tahu di mana? Bukan Nabi tak bagi tahu. Kalau tanya pun tak tahu. Kita tanya, apa kau beberapa kau Nabi tak bagi tahu kepada kita itu? Nak jawab tak boleh. Orang jawab tu tak betul. Kalau orang jawab boleh tu, orang tu bahaw. Kerana Nabi tak menyampai, macam mana orang boleh tahu? Ha, tapi kita ada dalil. Nabi kata, "Lau apa nama? Lau ta'lamu nama a'lamu la dhahittum qalidan wa la bakaitum katsira." Kalau kamu tahu apa saja yang aku tahu, tentu kamu akan menangi banyak dan bertawa-tawa sikit. Syukur, bersuka-suka dengan cara sedikit dan menangis dengan cara banyak-banyak, berlebihan. Maknanya kamu akan suka sikit, menangis banyak. Tapi ni tak, kamu nampak suka banyak, menangis sikit, sebab kamu tak tahu bagi aku tahu. Bila kamu boleh tahu tu, tentu kamu akan suka sikit, menangis banyak. Itu dalil kata. Ada lagi benda yang Nabi tak sampai kepada kita, tapi kita tak tahu dia kata apa. Tapi tahu seorang dia. Tengah banyak kelakuan yang akan berlaku di hari akhirat ni, kelakuan di akhir zaman ni. Tengah semua Nabi cerita, tengah semua Nabi rahsia. Banyak perkara kena menangis sore malam-malam. Ha tu maksudnya gitu. Arti menyampai akan hukum, hukum bagi Tuhan dia lah, hukum bagi Tuhan, bagi Tuhan Nabi dia lah, iaitu Allah Ta'ala. Yang keempat sifat dia fatona. Yang keempat sifat dia sifat Nabi itu ialah fatona. Apa fatona? Arti cerdik, lagi bijak laksana. Laksana. Bijak laksana maknanya bila melaksanakan dan menjalankan hukum, menjalankan tugas. Nak pergi masuk nah tu lah, fatona. Bijak laksana. Bukan bijak sana, tak bijak laksana. Bijak menjalankan tugas. Bijak pada melaksanakan hukum. Jadi, arti yang cerdik, Nabi cerdik, lagi bijak laksana menjalankan tugas hukuman tu. Tiap-tiap apa jalankan hukum, tugaskan apa saja, Nabi kita bijak dan cerdik. Ciri sehingga mana? Sehingga dapat membantahkan lawan bagi seteru dengan cara serta-merta. Bila seteru Islam membangkangkan ataupun mengiktirafkan ataupun berhujahkan akan Nabi, Nabi akan boleh jawab dengan cara serta-merta. Bukan jawab selalu dah, bukan tak tanggung-tanggung dah. Otak pun tajik otak. Jadi tajik otak. Tajik otak. Kalau orang lain, dia mau tanya gini, jawab gitu. Kalau tanya, jawab gitu. Bukan nak fikir dah. Tengok sahabat orang tanya, "Ya Rasulullah, ajarlah kepada saya kelima yang saya tak pernah dengar." Jawab. So, sudah. Tu mai lawan. Sekarang ada pelajar bijak sana orang ni. Oh, dia masa Allah peletakkan batu. Oh, bukan Nabi Muhammad saja, segala rasul-rasul yang lain pun sama. Otak tajik mai. Tuhan tak tok orang bodoh-bodoh lah. Duduk lama. Kolu. Isap lah. Tanya apa? Isap. Tak ada tanggung-tanggung dah. Kalau berhujah, berbantah pun selalu dibantah. Berhujah selalu dihujah. Dan hujah itu bukan hujah yang buat orang hujah balik pula tak. Hujah yang mematikan hujah selalu. Seolah kata, bila dia membantah balik dan tak berkukuk dah lepas pada tu. Berarti tak kukuk dah. Mati kukuk. Tak kukuk dah lepas pada tu, bahkan dia di gup. Mati gup. Mati hujung gup. Jadi awak tak boleh perut. Tiap-tiap. Cuma kalau kita dekat kaji pada hadir-hadir ni, tu banyak. Tu. Musa ilamah al-kazzab hatta surat mari. Musa ilamah dakwah kata ya Rasulullah juga kan. Dia hatta surat mari kepada Muhammad. Dia duduk Yamamah tu. Dia duduk Yamamah. Muhammad duduk di Madinah. Assalamualaikum. Bahaya kata apa? Min Musa ilamah Rasulullah ila Muhammad Rasulullah. Ya. Dari Musailamah Rasulullah sampai kepada Muhammad Rasulullah. Dia kata, "Ya Muhammad, innal arda nisfan." Hei Muhammad, sesungguhnya bumi Allah Taala dua paruh, ada dua gie, ada dua nus. Allah Taala buat dua nus. Satu nusnya bagi engkau dan satu nusnya bagi aku. Siap kita jawab mana? Nabi pun hantar kelih Allah surat bila siapa Nabi Rasulullah pun surat hantar kelih. Min Muhammad Rasulillah ila Musailamah Al-Kazzab. Innal arda yarithuha lillah. Innal arda kullahu lillah. Nabi kata, bumi semua hak Tuhan. Yarithuha man yasha min ibadih. Bila jawab apa lagi? Tak boleh jawab apa, dah mati kerak. Kalau kita kata tak boleh. Kalau kita ni nak jawab kena Musailamah ni bukan orang cerdik, orang bodoh Musailamah. Tapi hujah Taurat tu sekaligusnya nak jawab dengan cara serta-merta tu Nabi kita hujah kuat. Sebab tu gelar Musailamah Al-Kazzab semenjak pada Nabi tu sendiri. Nabi hantar surat tu, Nabi menggelar di Musailamah Al-Kazzab. Bakar-bakar turut sampai hari ini Musailamah Al-Kazzab. Kita bergelar dia mengikut Rasulullah yang gelar Al-Kazzab. Banyak perkara lagi lah. Nabi Ibrahim waktu selalu ada ayat-ayat sebut Ibrahim jawab Namrud apa semua tu jelah semua. Hujah-hujah mereka kuat. Habis itu habis. Apalah kita tengok di sana lagi banyak perkara. Iblis mari temu Nabi Idris. Idris, boleh tak Allah Ta'ala nak masukkan dunia dalam kulit telur ni? Dia ambil telur mari sutir, lepas tu tembuk lubang. Tu yang kuasa ke tak? Nabi Idris duk jahat baju. Idris, Allah kuasa ke tak nak masukkan alam ni semua dalam lubang telur ni? Selalu Idris paling tengok almik jago pocok mata bakar onyoh mata. Yang kalau kulit telur tu lubang jago pun Tuhan kuasa, lubang jago dia pun Tuhan kuasa dalam masukkan dia. Tapi ulama tafsir lagi lah maksud tu apa maksud itu. Kalau semata-mata Allah Ta'ala memasukkan alam ini dalam lubang jarum tu mustahil. Kerana benda ni luar, benda ni besar. Tapi lubang tu, hello, tak berhipung dua belah warna tu. Maka mustahil masuklah itu. Kalau dengan makna Allah Ta'ala mengecilkan jisim alam ini dan menghaluskan benda tu dan memasukkan dalam lubang jarum, itu harus. Itu maknanya. Makna perkataan ini dari ni kata cuma telur ni pun ni bayarung ni pun masuk ni. Jadi tok tek lah kira-kira mati hujah semua dia kena cari bijak-bijak. Bijak-bijak letakkan dah habis dah. Masuk lagi rukun iman 40. Masuk lagi rukun iman iman kita akan rasul dan anbiya 40. Masuk lagi rukun iman 40. Okey. Masuk lagi rukun iman 4. Yang kedua iman akan malaikat. Wajib kita lawan engkat malaikat. Kalau sini tu mana ni sekali punya. Masuk lagi rukun iman 4. Pula iman kita nampak pula tu. Bukan puluh tu. 40. Masuk lagi rukun iman 40. Iman kita akan Rasul dan Anbiya. Yang kedua, iman akan malaikat. Yang ketiga, iman akan kitab Allah. Yang keempat, kita akan hari. Empat pulau. Empat pulau. Masuk lagi. Masuk lagi. Jadi masuk dalam Muhammad Rasulullah lagi. Masuk dalam Muhammad Rasulullah juga rukun iman empat pulau. Masuk oleh rukun iman yang empat pulau. Jadi rukun iman yang empat-empat yang lagi akan datang sebut ni masuk dalam perkataan Muhammad Rasulullah juga. Bukan termasuk sidik amanat atau natak ulik saja. Masuk pula dalam rukun iman, masuk lagi oleh rukun iman yang empat yang lagi akan datang sebut. Mana satunya? Iman kita akan Rasul dan Anbiya. Beriman dengan Rasul dan Anbiya masuk dalam Muhammad Rasulullah. Karena kita tahu kata tu Nabi tu begitu, Nabi ni begini melalui Nabi Wayak ya, Nabi kita. Berarti bila kita percaya dengan Nabi Muhammad, kita mengaku kata Muhammad itu bersuruh Allah, bermakna kita sudah beriman dengan Rasul belum pada tu. Masuk dalam Muhammad Rasulullah juga boleh beriman dengan Anbiya dan Mursalin. Pak rukun iman yang pertama. Rukun iman pertama apa? Rukun iman yang pertama percaya kepada Allah. Tak ada. Lepas tu percaya kepada Allah semua tu hak tu la ilaha illallah. Adapun dalam Muhammad Rasulullah termasuk empat rukun iman dalam tu. Satunya percaya dengan Rasul, percaya dengan malaikat, percaya dengan kitab dan percaya dengan hari kiamat. Kerana empat perkara ni melalui khabaran Rasulullah kita. Bila kita membenarkan Rasulullah, kita sudah membenarkan empat perkara tu dah. Kalau kita menafikan kebenaran Nabi, kita menafilah dua, tiga, empat hukuman tu. Itu dah. Masuk lagi rukun iman empat pula. Iman kita akan Rasul dan Anbiya. Ni pertama masuk dalam Muhammad Rasulullah tu, iman kita, percaya kita akan Rasulullah, akan Rasul dan Anbiya. Beriman dengan Rasul dan pokok Nabi, percaya akan segala Rasul dan Anbiya. Pak ni rukun iman yang ke apa? Yang ke apa? Ikut yang ke apa? Oh, ikut ni lah. Tak lah, mana pun tak gampang pun tak lah. Ikut ni tu tak yang kena. Rukun iman lah. Adakan rukun iman, adakan Rasul dan Anbiya. Yang kedua, rukun iman yang kedua yang termasuk dalam Muhammad Rasulullah ialah iman percaya akan malaikat. Kita percaya akan malaikat. Kerana Nabi juga ceritakan benda tu, termasuk dalam benda yang Nabi cerita. Kalau kita menafi dan mengingkarkan kebenaran Nabi, sudah mengingkarkanlah rukun iman malaikat ni. Tu yang Jibril, Mikail, apa Rasulullah semua cerita benda tu. Wajib kita lawan ingkar malaikat. Ke mana? Wajib kita lawan ingkar malaikat. Yakni wajib kita melawankan mereka-mereka yang engkarkan malaikat. Kerana perkara itu datang daripada Nabi. Kerana perkara itu datang daripada Nabi. Itu maksud wajib kita lawan engkar malaikat. Kita kena melawankan mereka yang ingkarkan malaikat tu. Tu Habib. Kau percaya kena beriman dengan malaikat. Bahawasanya malaikat bagi Allah Ta'ala ada satu makhluk yang Tuhan menjadikan dia daripada nur, cahaya. Mereka ini tak pernah derhaka kepada Allah walaupun satu ketika. Mereka ini tidak makan, tidak minum, tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan. Mereka ini tak tidur. Mereka ini tak sentiasa beribadat kepada Allah. Ha, tu tu jenis malaikat tu. Kena beriman ada. Benda. Yang ketiga, pekat rukun iman yang ketiga yang termasuk dalam Muhammad Rasulullah ialah iman akan kitab Allah. Yang ketiga, iman akan kitab Allah, percaya kepada kitab-kitab Allah. Hak ni termasuk dalam Muhammad Rasulullah juga. Dengan sebab kita mengaku kata Muhammad itu Rasulullah, kita mengaku akan segala kitab-kitab Allah Ta'ala. Ha, tu. Baik-baik kamu jaga, baik-baik kamu jaga, jangan salah. Baik-baik tu kena baca bilamak sikit tu. Baik-baik kamu jaga, jangan salah. Baik-baik kamu jaga, jangan salah. Baik tu jadi banyak sikit. Bahar rojat dia. Baik-baiklah kamu jaga, jangan salah. Jangan tersalah dalam faham tu. Habis itu, tak ada apa tu. Yang keempat, iman akan hari kiamat. Yang keempat, rukun iman yang keempat yang termasuk dalam Muhammad Rasulullah. Apa? Iman percaya kita akan hari kiamat, akan berlakunya hari kiamat. Kita beriman kata berlaku hari kiamat tu. Satu hari nanti akan timpa satu masa yang mana merupakan hari yang terakhir bagi masa dunia ni. Bagi hari-hari dunia ni. Dan binasa semua benda. Dan akan dibangkit selepasnya. Lepas tu dihisap amalan dan dihitung amalan, ditimbang amalan, dilalu sirat. Akhir terus ke syurga atau tunggu kerana aku. Beriman dengan benda tu. Lawan engkar dengan sungguh boleh selamat. Lawan, jadi melawankan mereka yang engkar hari kiamat. Lawan engkar, melawankan mereka yang engkar hari kiamat dengan bersungguh-sungguh. Ha, boleh selamat. Dia kata boleh selamat. Boleh selamat daripada daripada kesalahan akidah. Ha, tu. Jadi masya-Allah takmilah ni tak agak takmilah. Ha, takmilah lebih. Ha, habis tak apa tu. Telah hasil kelimah itu kandungnya. Telah hasil. Apa telah hasil? Telah jadi, telah terjadi dah kelimah itu, kelimah Muhammad Rasulullah tu. Telah hasil dan telah dapat dah kelimah itu, kelimah Muhammad Rasulullah tu. Hasil kandungnya, kandung kelimah tu. 16 dengan lazim masuknya. Nebelah tu. Tahu mana nebelah? Mana nebelah? Cuba bina. Wajib bagi Rasul 4, mustahil atas Rasul 4, lapel lah, apa tu? 4, hak rupa iman, lepas tu lawan dia. Kita melawan kat orang melawan ikan tu. Lihat tak? Tu. Ada kigo tu. Dia kigo, hak lawan kat dia. Maka jadi lapel lah tu. Oh, kawan-kawan lapel. Lepas tu ni belah mana? Kau dulu mula-mula sidik 4 mustahil 4 jadi 8. Mustahil neblah 16 dengan lazim masuknya. Masuk 16 tu dengan lazim tu apa mana dengan lazim? Yang ni berserta dengan yang lazim tu. Berserta dengan lazim. Dengan lazim yang ni berserta dengan perkara yang lazim baginya. Iaitu segala yang mustahil tu. Berserta dengan segala perkara yang lazim baginya. Iaitu benda yang mustahil. Perkara yang mustahil tu. Masuk sekali dengan hok lazim-lazim tu. bila kita isbatkan tabligh, lazimnya kita menafikan akan menyembunyi. Bila kita isbatkan sidik, lazimnya kita menafikan dusta. Bagaimana? Jika hak lazim tu masuk abinai belah. Berarti katalah Muhammad, jari-jari apa kita nak bagi ini? Jari-jari apa? Maka dia kata, bila kita reti Muhammad Rasulullah, selalu kita mengakui dari etikat kita lah hati kita, 16 pegangan hati berkaitan dengan Muhammad Rasulullah saja. Oh, dah. Wajib pula kita tahu bangsa Nabi. Wajib kita tahu bangsa Nabi kita pula. Habis dah tahu bangsa Nabi kita. Kita tahu keturunan Nabi kita. Bangsa ni keturunan Nabi kita. Bukan bangsa tu, bangsa Arab. Tak tahu ya Arab ni. Bangsa dengan makna keturunan. Keturunan Nabi. Wajib kita nak tahu bangsa Nabi, keturunan Nabi. Si Abdullah nama bapa yang safi. Si Abdullah. Abdullah nama bapa bagi Nabi. Bapa yang safi, yang bersih. Yang bersih. Ini musanna nak menolak juga ni. Menolak mereka yang mengkafirkan akan bapa Nabi. Supaya saya dah buat dalam kitab Corida tu ada Syekh sendiri pun mengkaitkan sifat juga kepada Abdullah, pada apa dia, pada Nabi, pada bapa Rasulullah ada le syarah dia. Si Abdullah nama bapa yang sofi. Si Abdullah itu anak si Muttalib. Abdullah itu anak siapa? Anak bagi Abdul Muttalib. Bukan Muttalib saja, Abdul Muttalib. Anak bagi Abdul Muttalib. Abdullah itu anak bagi Abdul Muttalib. Dia pula anak Hashim bangsa Habib. Berarti kena baca lip. Si Abdullah itu anak si Muttalib. Kelip tak? Lip. Dia pula anak Hashim bangsa Habib. Kadang gitu. Abdullah tu anak Abdul Muttalib. Dia Abdul Muttalib tu pula anak bagi Hashim. Hashim ni lah bangsa Habib. Jadi bangsa yang keturunan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan Bani Hashim, Bani Hashim tu ambil bangsa di Bani Hashim ni. Hashim itulah bangsa Habib, keturunan tok nenek, keturunan bagi Habib, iaitu Habib Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Allah Taala. Belegakan Bani Hashim, Bani Hashim mulai daripada ni Hashim ni. Hashim apa? Hashim ayah bagi Abdul Muttalib ni. Akhirnya Bani Hashim. Bani Hashim, Bani Hashim. Hashim itu anak Sayyid Abdul Manaf. Bangsa Quraisy semua itu sudah tetap. Tahu pula nama ibu. Hashim itu anak Sayyid Abdul Manaf. Anak bagi Abdul Manaf. Hashim tu anak bagi Abdul Manaf. Bangsa Quraisy, ni bangsa Quraisy. Semua itu, semua mereka yang tersebutan itu, Abdullah, Abdul Muttalib, Hashim, Abdul Manaf, bangsa Quraisy semua itu sudah tetap, sudah tetap pada tarikh, pada nasab, pada ilmu nasab dah. Tu dia. Dalam kitab Bazanji tu sebut molek dah tu. Sebut molek dah ada nama Nabi semua. وبعد فأقول وسيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب واسمه شيبة. عبد المطلب اسمه شيبة sebenarnya. عبد المطلب واسمه شيبة الحمد حمدت خصاله السنية ابن هاشم. عبد المطلب itu anak bagi Hashim. Hashim itu ابن هاشم واسمه أمرو. Ibn Hashim tu namanya, Hashim tu yang nama, bukan namanya lagi tu. Namanya nama Amrun. Amrun tu atau Hashim tu Ibn Abdi Manaf. Abdul Manaf ni ada bagi Hashim. Abdi abni mana fi wasmuhun wasmuhun Mughirah. Ya lah. Wasmuhun Mughirah. Nama Al-Mughirah. Abdul Manaf ni Abdul Mughirah. Wasmuhul Mughiratul ladzi yumtamadul jiqahu ya. Ibnu Qusay wasmuhu Mujammir. Sumiya bi Qusayha. Ingat waktu? Ada. Ingat waktu ada dah. Zanji, Bazanji. Tak ingat hok mana, ingat waktu ada. Bagi dia tak ingat hok mana-mana pun. Ingat keturunan nasab Nabi pun cukup. Bagi saya lah, pendapat saya, kalau kita tak ingat semua, ingat hok tu pun ada. Lucu modal dah orang ni. Lucu modal. Tarik ni siapa ke? Ibnu Kilab wasmuhu Amr ibn benar? Mana? Okey ingat dek. Terang-terang tu. Lupa. Kena basuh boleh makhluk tak pula aja panas lagi. Habis itu. Tahu pula nama ibunya Aminah. Tahu pula, wajib kita tahu pula akan nama ibunya, ibu bagi Nabi. Tahu pula nama ibunya Aminah. Titik tak ada tu. Bermula nama ibunya, ibu Nabi itu ialah Aminah namanya. Siti Aminah. Abdunan Abdul Wahab nama bapa si Aminah. Aminah anak Abdul Wahab. Bukan Muhammad dah. Muhammad Abdullah, bukan Muhammad Abdul Wahab dah. Aminah Abdul Wahab binti Abdul Wahab. Adapun Muhammad, Muhammad bin Abdullah. Adapun Muhammad bin Wahab tu lah. Aminah bin Abdul Wahab, nama bapak si Aminah tu. Ha, ingat situ Abdul Mana. Hai, Aminah binti Abdul Wahab. Binti Abdul Wahab. Ibu susu Nabi kita yang bernama Halimatus Sa'diyatu yang utama. Ibu susu, bermula ibu susu Nabi kita. Ibu susu Nabi kita yang menyusukan Nabi kita ialah perempuan yang bernama Halimah As-Sa'diyah. Halimah As-Sa'diyah, Halimah yang dibangsa kepada Bani Sa'ad. Halimah As-Sa'diyah, ia bangsa Bani Sa'ad. Halimah Bani Sa'ad. Halimah As-Sa'diyah yang utama. Yang utama mana apa? Yang banyak sekali menyusu Nabi. Yang utama, bukan yang pertama. Yang pertama tu bukan Halimah. Yang pertama tu apa? Suhaibah. Suhaibah, Suhaibah tu menyusu Nabi. Tapi berapa hari saja. Beberapa hari saja. Akhirnya dia hantar kepada Halimah. Orang pertama, orang pertama tu ibu yang sendirilah Aminah. Tapi memberi susu tak lama, hantar kepada Suhaibah pula tu menyusu. Menyusu Suhaibah pun tak lama lah, beberapa hari saja, beberapa hari, 7 hari gitu je. Akhirnya duduk dengan Halimah tu lama. Sebab tu yang utamanya Halimah tu lah. Kalau sebut kata ibu menyusu Nabi, kalau itulah ibu menyusu, akan ingat Halimah ya. Hak lain tu tak ingat mai, padahal banyak lagi. Ada lagi satu lagi, Umu Aiman. Kalau Umu Aiman ni tak tahu. Umu Aiman ni masuk tak eh? Umu Aiman hak yang dihamba daripada Habasyi, hak pesaka Abdullah. Umu Aiman ni tak ingat eh? Umu Aiman ni menyusu juga. Tapi ya telah bela Nabi juga tu, bawa ke Madinah dekat Aminah mati dia bawa. Ya. Maka Halimah As-Sa'diyah yang utama. Saudara susunya bernama Damurah. Punya Damurah, bukan Samurah, Damurah. Saudara susunya, susu bagi Nabi banyak orang. Tapi hari sebut seorang ya daripada kalangan anak bagi Halimah ni. Saudara susunya bernama Damurah. Damurah punya nama, punya nama tu Damurah. ada nama Damurah. Damurah anak bagi Halimah As-Sa'diyah. Damurah ni hak heret di sekali dengan Nabi gitu, mai ambil gitu, mai kuda, mai mai kambing dia gitu, duk potong tengah benar. Damurah ni Nabi pun selalu juga, "Eh, mak panggil Halimah." Halimah tak bina Nabi di mana-mana. Damurah tu baik di luar pergi dengan ayah dia, tu baik pergi ambil di perak payah kambing, pergi cari binatang apa luar pun. Nabi tak ada tu baik. Halimah tak harap, takut orang rezeki. Ya kerana bila semenjak daripada Nabi mari duduk Halimah tu, rezeki siapa lama Halimah. Mula-mula malam, mula-mula sampai kepada rumah Halimah tu, hijab dah rupu-rupu kawasan tu. Jadi orang tengok dia pelat dah. Binatang-binatang pun susu pun jadi penuh. Orang tu, tuah dah mu ni. Orang yang demai-demai, bawa mari semua mari dari rumah Halimah, sit semua depan Muhammad, semua. Oh, jadi, bertuah dah kita ada budak ni, muncul dah budak ada ni. Tapi Halimah tak senang tu, takut orang tu. Takut, anak orang. Bukan anak kita, kalau kita tak apa lah, hingga sikit ni anak orang. Dia jadi mana-mana, tak siap kita. Kagak tak pergi mana. Nabi kata, hey, anak, meh. Abah pergi mana? Abah ada anak. Abah memang tak pergi, nak pergi lagi, tak boleh. Abah tak boleh, nak pergi tu. Nah, tak boleh. Itu lagu tu lah, Halimah pun. Saya, Rasulullah tu saya sangat Halimah. Kalau nak sok Halimah mari, Nabi selalu ambil kari dak dia buka. Bila Halimah duduk. Kalau orang lain biasa ya, tapi kalau Halimah mari, Nabi bangun, oh, kidmat ni. Apakah yang sapu. Mulia kepada Halimah As-Sa'diyah. Saudara susu yang bernama Damurah punya lagi kecil sama-sama di atas riba. Di atas riba Halimah laka tu, dua orang tu. Lagi kecil sama-sama di atas riba. Riba bagi Halimah As-Sa'diyah laka tu. Damurah tu pun di atas riba As-Sa'diyah. Nabi kita pun di atas riba bagi Halimah juga. Sama-sama di atas riba. Nabi pun masya-Allah sungguh. Ya, Nabi tak minum lagi. Malaikat Damurah kena minum dulu. Rasulullah dia tak sempat, jadi tak sempat minum susu. Setelah malaikat Damurah tu kenyang. Jadi tu Rasulullah. Tengok sifat je dia lelur lagi dah. Sifat dia lelur lagi dah. Jadi tak sempat. Jadi tak rasa lapar dah. Tak usah lapar dah. Mereka nak tahu murah makan-makan tu dah lah tu. Murah nak kira nak makan susu. Tu jadi saudara susu lah. Banyak orang lagi tu. Anak Halimah bukan sekarang tu. Tapi sebut seorang. Umur Nabi 63 tahun. Ngatuk lah tu. Dah banyak tu. Jadi Rasul 23 tahun. Umur Nabi 63 tahun dah. Waktu di atas pendapat yang rajah. 63 tahun. Jadi Rasul 23 tahun. Sebab apa jadi Rasul 23 tahun? Kerana dilantik jadi Rasul semasa umur 40. Bila 40 jadi Rasul, mati umur 63. Pehernya jadi rasulnya 23 tahun. Jadi pesuruh di Madinah 10 tahun. Duduk jadi rasul di negeri Madinah tu 10 tahun. Duduk 10 tahun di Madinah. Berartinya umur berapa hijrah kepada Madinah? Oh, 53. Kira tengoklah. 53 hijrah kepada Madinah. Duduk Madinah 10 tahun. Kau tu 63. Berarti umur 53 dah baru hijrah. Tua dah. Okey, undang-undang. Tua dah 53 ni. Mulai hijrah kepada Madinah. Tu habis. Berarti perintah solat pun dah. Bukan kata jadual Nabi undang-undang tak. 40 tahun baru jadi Nabi. Sebab tu lah kalinya orang kita ni tak semaya lagi. Dia tunggu cukup 40 dulu. Sudah kan. Dia lalu Nabi timur wahyu 40. Mula semaya umur 40 lebih. Puring dia lalu baru muda. Dia tiru situ. Maka dia kata jadi rasul 20. Jadi pesuruh di Madinah 10 tahun. Di dalam Mekah 13 pula tahun. Dalam Mekah 13, di Madinah 10, 23 jadi rasul. Di Mekah 13 tahun. Tak ada apa lah tu. Kena ingat lah. Kena ingat. Madinah itu tempat wafat Nabi kita. Ingat, tempat meninggal dunia Nabi kita tinggal di Madinah. Tak sedap juga di Mekah. Walaupun sudah buka Mekah dah, patah Mekah dah. Kalau kira kemungkinan, nak duduk pun tak apa. Nak duduk di Mekah. Jadi renanya tempat kesayangan, tempat tumpu darah dia, tempat beranak dia, pomi pusaka dia. Tapi tak duduk dah. Kembali kepada Madinah. Kembali kepada Madinah. Tu nama lah ni. Maka tempat wafat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kubur Nabi di dalam masjid tempat nyata. Kubur Nabi di daerah Madinah. Kubur Nabi dalam masjid dan tempat nyata. Kubur Nabi yang ittifaq dan muttafaq alaihi ala wujudihi ala sahihi. Kubur Nabi, ittifaq segala ulama, dia kata sahih kubur Nabi. Kubur Nabi yang lain tidak sahih. Kubur yang dinamakan masykuk. Kubur yang Nabi lain lagi, lain daripada kubur Nabi kita ni, masykuk fi. Jadi syok lagi sekali. Kila, kila, kila, kila. Kubur Nabi yang lain, kila, kila. Tapi kubur Nabi Muhammad, ittifaq. Kata gila dah situ. Tak ada siapa kila dah. Tu Nabi kita situ mati. Tu habis situ. Kubur Nabi dalam di dalam masjid tempat nyata. Nyata bagi kita tiap-tiap orang yang menuju ke Masjid Nabawi tu, nyata dapat kubur Nabi situ. Situ asalnya bilik Siti Aisyah lah. Asalnya situ bilik Siti Aisyah, Aisyah tu. Kubur Nabi ditanam di bilik, bukan masjid lagi asalnya situ. Bilik Siti Aisyah. Tapi dipeluahkan masjid, akhir-akhirnya nampak kubur duduk dalam masjid. Padahal asalnya bukan kubur buat dalam masjid. Buat tepi, kerana bilik Siti Aisyah tepi masjid. Titik tanah dan bilik kekasih dia juga. Next song. Anak cerita. Wajib pula Madinah itu tempat wafat Nabi kita. Kubur Nabi di dalam masjid tempat nyata. Wajib pula kita tahu anak Nabi. Wajib kita kena tahu tentang anak Nabi kita. Tiga orang yang tersebut laki-laki, empat orang perempuan adanya. Jangan kamu lupa akan bilangnya. Yang kata wajib pula kita tahu akan anak Nabi. Tiga orang yang tersebut laki-laki. Yang tersebut yang ini, yang lagi akan sebut tu. Kita sebut maknanya sebut maridah dah. Tiga orang yang tersebut yang yang lagi akan sebut ni, tiga orang yang lagi akan sebut ni laki-laki. Empat orang perempuan adanya anak Nabi tu. Empat orang perempuan, tiga laki-laki, empat perempuan. Elah tu. tu anak Nabi. Jangan kamu lupa akan bilangnya. Jangan lupa mula lupa bilangnya. Bilang anak Nabi tu. Ada berapa? Tujuh orang. Bukan ingat bilang saja, ingat nama tu. Jangan lupa nama. Nama? Nama? Jangan lupa bilang. Ha, tujuh. Tapi tak ingat nama lah. Maksud jangan lupa akan bilang serta nama tu yang kita lupa. Biasanya kita ingat berapa dah ni dah. Ajak pada leluh lagi dah. Ajak ayah dia ajar dah. Anak-anak Nabi ada tujuh orang. Tinggal lelaki-lelaki, empat perempuan. Gitu dah. Ada tadikah, cikgu-cikgu duk ajar semua dah. Masih Abdullah, api yang boleh wayak nama Nabi, boleh tubik daripada bilik. Boleh pergi berehat. banyak anak Nabi ada tu pakat tu gegek nak iap belako. Dia munggu hau belako dah budak-budak. Malaikat hok dak lari lagi dari kan. Ha hok ni ngaji agama. Hok tu tak ingat ah. Boleh ceritanya ni kalau hok tak ingat ialah tu. Tak ngaji tadi kah pada masa tu lari. Tu. Tadika Malaysia ni tak ada. Dia tadika ni petani ni satu nama tempat tadika taman didikan kanak-kanak dia buat didik mengajar perdu'i lah. Tentang masa Allah mengajar agama lah. Seolah kata mengajar agama bagi budak dalam sekolah rendah. Di rumah dia ada satu titik masjid ada tadika tempat mengajar kanak-kanak. Tapi kalau Malaysia tadika dia nak pergi ke tempat asuh ni pula lah. Tadika, Dabika pun tempat asuh gitu. Maksudnya tadika ni tadika ni yang maksudnya gini. Haa, habis itu. Maka dia kata mana empat orang perempuan adanya, jangan kamu lupa akan bilangnya. Mula di peranak mula. Oh iya weh. Mula di peranak Sayyid Qasim pula mengiring Siti Zainab adik Qasim. Yang mulanya diperanakkan akan Sayyid Qasim. Ha, Qasim hok mula-mula sulung hok ni hok sulung. Anak sulung Nabi. Sebab tu dipanggil kunyah Nabi Abul Qasim. Kerana dia Qasim ni hok yang dia anak sulung. Abul Qasim, Abul Qasim. Diperanak Sayyid Qasim. Mula-mula anak Qasim. Tapi nyanyi Qasim ni anak Rasulullah pertama. Tapi umur dia 2 tahun saja mati. Boleh 2 tahun meninggal dunia. Meninggal dunia pula belum pernah Nabi jadi Rasul lagi. Belum dibangkitkan jadi Rasul lagi. Meninggal dah Qasim ni. Meninggal di Mekah. Mati di Mekah. Qasim 22 tahun tu mati meninggal dah. Maka pula mengiring, mengiringkan Qasim tu Siti Zainab, anak yang kedua. Zainab ni anak perempuan lah yang kedua lepas dah Qasim tu. Boleh Zainab adik Qasim, adik bagi Qasim, adik perempuan bagi Qasim, Siti Zainab. Zainab bukan anak bagi Sayyidina Ali tu. Zainab anak Nabi. Anak juga Sayyidina Ali ada anak juga dengan Siti Fatimah nama Zainab. Itu Sayyidah Zainab, Sayyidah Zainab tu. Zainab tu Zainab binti Ali. Hak ni Zainab binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zainab ni boleh. Siti Zainab anak Rasulullah, adik Qasim. Tu. Dapat pula akan Siti Ruqayyah. Lepas ada Siti Zainab, dapat pula akan Siti Ruqayyah. Tu. Siti Ruqayyah, kira Ruqayyah. Ruqayyah Ruqayyah. Kenapa Siti Ruqayyah? Ruqayyah, Ruqayyah, Ruqayyah namanya. Siti Ruqayyah. Ruqayyah ni lah berkahwin dengan Sayyidina Uthman ni. Mula-mula berkahwin dengan Sayyidina Uthman. Tapi mati dulu. Bila hijrah kepada Madinah, tahun yang kedua hijrah, Siti Ruqayyah mati meninggalkan dunia. Sayyidina Uthman tu ada lagi, tapi Siti Ruqayyah tu meninggalkan dunia. Pada tahun Perang Badar tu, Perang Badar, sahabat bawa kelip berita gembira kata Badar ni menang. Peperangan Badar dapat, peperangan Badar dapat kemenangan. Berita kembali mari pada hari itulah Sayyidina Zainab meninggal. Siti Ruqayyah meninggalkan dunia pada hari itu. Tahun yang kedua hijrah. Siti Ruqayyah ni isteri pertama bagi Sayyidina Uthman ni. Tu Nabi berkahwinkan dia dengan Sayyidina Uthman. Bawah dia Fatimatuz Zuhriyah. Lepas bawah dia, ini lepas dia, lepas Ruqayyah tu Fatimah Az-Zuhriyah. Fatimatuz Zahra pun orang panggil. Atau Fatimatul Batul. Tu. Batul-batul ni tak biasa datahi dia. Siti Fatimah Allah Taala lebih dia. Apa nama? Tak datang dia boleh terus buat ibadat. Kalau dia beranak akan Sayyidina Hussein, Sayyidina Hassan Hussein, tak ada darah nifas. tak berlaku darah ni pas, tak ada keluar darah. Kalau kering tu duit mari lagu tu hal dah. Tak ada darah ni pas 40 hari ke tak. Tu yang perlu kau peluang masuk untuk beribadat kepada Siti Fatimah tu banyak. Allah tak ada kelebihan dia. Siti Fatimah ni pun ni anak kesayangan Rasulullah ni, kerana semua mati habis tinggal Fatimah tu. Waduh ada lagi. Ummu Kansum pula satu anaknya, anak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ummu Kansum ini berkahwin dengan Siti Sayyidina Uthman pula. Lepas pada Ruqayyah mati, Rasulullah berkahwinkan akan Sayyidina Uthman pula. Ummu Kansum anak dia berkahwin kali yang kedua. Sebab tu Sayyidina Uthman dinamakan Zunnuraini, yang punya dua cahaya. Cahaya pertama Ruqayyah, cahaya kedua Ummu Kansum. Gelarkan Sayyidina Uthman dengan Zunnuraini. Dia dapat milik dua cahaya. Ummu Kansum, Ummu Kansum. Sayyidina Ummu Kansum, Siti Ruqayyah. Siti. Siti Ruqayyah tu, Siti tu, Siti, Siti ni apa? Sayyidati asalnya, Sayyidati, gelaran, tak nama, yang bukan nama kau. Lama dah bila Siti hati, lebih tujuh. Qasim, Abdullah, Ibrahim, Fatimah, Zainab, Ummu Kansum, Siti Ruqayyah. Kenapa? Siti Ruqayyah. Siti sangat Ruqayyah sangat. Jadi bila kenapa ni tak cukup? Kata bila kali ni? Qasim, Abdullah, Ibrahim, Fatimah, Zainab, Ummu, Kansum, Siti, okay. Haa, dah 9. Apa dah? Dia bila Ummu tu kata. Ummu Kansum tu sore, ya. Siti Ruqayyah pun sore, ya. Ada bila tu jadi lebih. Tidak. Ummu Kansum. Ummu Kansum. Ummu Kansum ni pun anak Sayyidina Ali pun nama Ummu Kansum juga. Dia dapat dengan Siti Fatimah. Dapat Siti Fatimah, ada anak perempuan nama Zainab, ada Ummu Kansum. Jadi tak nama sempurna dengan anak Nabi tu. Gitu. Kadang-kadang kita tukar nama. Pelik. Ummu Kansum pula satu anaknya anak Nabi, adik Fatimah. Dengan nyata kesohnya, Ummu Kansum ni adik bagi Fatimah. Dengan nyata kesohnya, kesoh Ummu Kansum tu nyata lah. Habib itu perempuan. Perempuan Qasim. Lepas tu tinggal lagi apa? Ada lagi digelar Tayyib. Lagi Tahir seorang pula digelarkan Tayyib. Ada lakop nama Tayyib seorang lagi ni. Anak Nabi digelarkan dengan At-Tayyib. Lagi pula digelarkan dengan Tahir. At-Tayyib Tahir. Gelarai anak Nabi. Nama apa? Abdullah. Abdullah ni gelarkan dengan nama Tayyib At-Tahir. Digelar Tayyib. Lagi Tahir seorang pula anak Nabi. Siapa? Nama dia si Abdullah dengan nyata pula. Kenapa baca pula dia? Digelar Tayyib lagi Tahir seorang pula. Nama dia si Abdullah dengan nyata. Jadi itu dah. Abdullah ni digelarkan dengan Tayyib Tahir. Tapi saya Abdullah pun mati bila masuk kecil juga. Mati. Mati Abdullah. Mati masuk kecil berlaku ni anak Nabi. Semua itu anak Siti Khadijah. Ingat malak, naik orang yang tersebut anak Siti Khadijah. Qasim, Abdullah, Ruqayyah, Zainab, Fatimah, Ummu Kansum. Enam orang tu semua itu. Jadi semua enam orang tu anak Siti Khadijah. Siti Khadijah. Boleh yang Siti Khadijah je. Tengok yang lain 40 pun. Hai lebat. Lepas sebab tu tak kira dia umur mana ni. Tu si Ibrahim anak Siti Maryam. Semua itu anak Siti Khadijah. Si Ibrahim anak Siti Maria. Ha, Ibrahim sore je anak bagi Siti Maria. Siti Maria Al-Qibtiyah. Hamba yang dihadiah oleh Raja Mesir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Siti Maria Al-Qibtiyah. Dia bukan isteri, dia bukan gelarkan isteri, dia hamba. Ya hamba. Ya hamba ni bukan isteri. Faham tak? Isteri berkahwin, hamba ni hamba perempuan. Lepas tu dapat dengan jima. jimat dengan tak ada kena, tak kena berkahwin. Tapi anak tu anak bagi Nabi jugalah, tapi itu tak bilangkan masuk dalam isteri dah. Tak bilangkan masuk dalam isteri. Isteri hok hok similar tu. Tu. Habis. Tapi Nabi setubuh dengan dia. Ya hamba, hamba perempuan. Uli Raja Mesir kepada Nabi. Yang mati pada masa khilafah Sayyidina Umar. Siti Mariah ni, Al-Qibtiyah ni. Pada khilafah Sayyidina Umar. Khilafah Umar. Habis itu. Apa yang kata Siti Mariah dan isteri. Habis kata tu semua. Ibrahim Sarai je. Dapat anak dengan Nabi, Khadijah. Semua istilah tidak ada anak dengan Nabi. Siti Aisyah pun tak ada. Tak ada siapa dia dapat beranak dengan Nabi. Anak dengan Nabi. Dua orang ni ya. Maria dengan Khadijah. Khadijah. Lepas tu Ibrahim pun mati pula. Rasulullah menangis. Menangis Ibrahim ni. Ibrahim mati tu siapa Nabi keluar mata. Ibrahim mati. Ada di Madinah. Mati pula boleh masuk. Cik. Tinggal Fatimah sore. Alok lain pun mati habis. Tinggal saja Fatimah. Okey. Habib. Ada? Allahu Akbar. Yang ni. Lepas tu. Dan isteri Nabi kita hari wafat. Dan isteri Nabi kita hari wafat Nabi. Hari yang Nabi meninggalkan dunia, isteri Nabi kita hari wafat Nabi tu 9 orang wajib bilang sampai dapat, sampai boleh. Mata Nabi kita mati, tekah Nabi kita tinggal isteri apa orang? 9 orang. Isteri Nabi semua, 11. Hak Nabi dapat dukun tu. Hak lain, hak berkahwin saja tak kira bila lah. Kira hak Nabi dukun, Nabi bersetubuh dengan dia. 11 orang isteri Nabi. Dari 11 orang, mati meninggalkan dunia belum pada Nabi, 2. Dan semasa Nabi meninggal, tinggal lagi hanya 9. Bismillah orang duduk ada. Umum mu'min ni tak ada. Puk mama-mama ni. Puk mama-mama yang bismillah orang mama. Babo sudah meninggal dunia dah. Tapi tinggal mama. Mama muda Aisyah. Aisyah ni Allah. Nabi meninggalkan dunia 18 ya baru ya. Nabi meninggal dunia ya 18 ya. Budak lagi. Budak lagi, muda lagi. Tapi bila digelarkan dengan umum mukminin dah, seolah gelaran itu tu diharamkan dah untuk berkahwin pula. Bukan mana haram apa tak. Jadi kehormatan dah. Sebagai kehormatan bagi umum mukminin, bahawasanya dia ibu dah. Bila ibu kita nak nikah tak leh dah. Jadi tak ada orang wali nak iman untuk minta dah. Sekarang bila digelarkan dengan umum mukminin dah tu, gelaran itu tu seolah-olah ibu dah bagi orang yang beriman. Seolah ibu pada pihak mana? Pada pihak tak boleh haram nikah dengan dia. Jadi haramlah nikah dengan dia. Pada pihak tu, sebab tu lah, tak boleh lah. Lepas pada tu. Yako. Tak sepuluh mama mah kita, ada bapa tak ada. Tak ada nak murid pula boleh. Tak ada apa lah. Lepas pada tu. Habis itu. Ada 9 orang wajib bilang sampai dapat. Aisyah dan Aisyah tun dan Hafsah tun dan saudah Aisyah binti Abu Bakar, Hafsah binti Umar, saudah binti Zam'ah. Tu Aisyah ni muda sok ni. Hak bini hak muda sekali dan bini hak anak dara hak Nabi meninggal sore ni. Tidak ada isteri Nabi yang jadi anak dara. Okey, sore ni yo. Siti Aisyah ya, yang Nabi kahwin dia dalam keadaan ada di anak dara lagi. Lain pada tu bukan dia. Lepas jadi dapat jadi isteri orang dah dulu. Siti Aisyah jelah. Aisyah. Aisyah ni hak Ibrahim bagi salam. Hey Aisyah, kerana Nabi tegur wahyu Ibrahim mari, Aisyah ada. Tapi Aisyah tak nampak Ibrahim. Hey Aisyah, Ibrahim salam kepada mu. Bagi salam kamu tu. Banyak kali. Bisalek kepada Siti Aisyah. Dan Hafsah dan Saudah. Itu ialah lagu tu Hafsah. Hafsah ni sampai ke Allah Ta'ala sendiri perintah Nabi tu merojok akan Hafsah. Lepas Nabi tolak Nabi semua kan, perempuan, rojokkan Hafsah pula. Rojok pelik. Tengok kisah hewannya. Aisyah dan Hafsah dan Saudah. Saudah pun isteri Nabi. Sofiyatun Maimunatun dan Ramlah. Sofia binti Huyai, Maimunah binti Al-Haris, Ramlah binti Abi Subyan. Ada. Tu ni ialah lepas tu Aisyah, Hafsah, Saudah, Safiyah, Maimunah, Ramlah. Tu sebab ni okey. Ni okey. Ramlah dia. Oh dah Ramlah. Mula kat Ramlah. Maimunah, Safiyah. Cari kau. Hindun wa Zainab pula. Hindun wa Zainabun pula Juwairiyah. Hindun ni lagi pula. Hindun, Hindun ni Ummu Salamah tu lah. Ummu Salamah jadi gelar, jadi mesyuar dengan kunyah Ummu Salamah. Namanya Hindun sebenarnya. Hindun ataupun Ummu Salamah. Ummu Salamah wa Zainab dan Zainab. Zainab binti Mahsyin tu. Zainab binti Mahsyin, Zainab sendiri. Hindun dan Zainab pula, pula Juwairiyah. Juwairiyah binti Al-Haris. Juwairiyah pun isteri Rasulullah juga. Semua itu ibu mukminin. Semua itu ibu mukminin. Benar tak siapa? Hindun wa Zainab pula Juwairiyah. Semua itu ibu mukminin. Semua itu ibu mukminin dengan jumlah. Ha, boleh gi juga ya. Apalah. Hindun wa Zainabun pula Juwairiyah. Semua itu ibu mukminin dengan jumlah. Ha, lah. Semua itu sembilan orang tu ialah ummul mukminin, digelar sebagai ibu bagi orang yang beriman. Ibu bagi segala orang yang beriman. Maknanya seperti ibu dah bagi orang yang beriman. Tapi seperti ini pada pihak dilarangkan untuk berkahwin lagi selepas Nabi meninggal. So Allah kata gelaran itu nak kahwin tak boleh lah. Tak berkahwin tak boleh. Tapi bukan jadi ibu pada pihak nasab sehingga boleh duduk sekali, boleh sentuh tengok orang, tak lah kan gitu. Ibu pada pihak ni pada kehormatan tadi. Jaga seperti ibu kita dah. Tu ibu umum ini dengan jumlah, dengan sekalian semua tu. Siti Zainab dan Khadijah pula lagi. Kedua itu wafat dulu pada Nabi. Siti Zainab binti Zainab binti Khuzaimah. Khadijah binti Khuwailid. Zainab ni bukan Khuzaimah ni. Zainab tu anak Nabi. Zainab ni isteri Nabi juga. Lepas pada Khadijah mati, Nabi dia nikah di Mekah tu. Lepas pada Khadijah meninggal, Nabi dia sempat berkahwin dengan Zainab. Tapi duduk tak lama, tak nyari. Zainab pun jadi puan mati. Duduk dengan Nabi tak lama bulan ni. Dari dua bulan habis kita ya. Dua bulan Zainab meninggalkan dunia. Tak ada kira, tak ada duduk lama juga lah dengan Zainab. Jadi masa tu. Tu Siti Zainab mari duduk dengan Nabi ni 2 bulan lepas tu meninggal. Tapi lepas pada Siti Khadijah meninggal, kerana Nabi sempat bernikah dengan Zainab. Lepas pada Zainab mati tu, nikah dengan Aisyah pula. Aisyah ni umur 7 tahunnya baru nikah tu. Nikah dulu. Bawa pergi sekali di Madinah, sampai umur 9 tahun baru duduk sekali. Tu. Bawa pergi ke Madinah. Siti Aisyah tu masa tu halus dia budak. Tak main kan care. Masa tu. Tak main jual lagi lah. Muda kata Siti Aisyah tu. Rasulullah masuk, dia tak main jual lah rumah. Lepas tu saya pun ada. Saya pun budak-budak penuh tak main. Nabi masuk kali lari. Budak-budak tu lari je. Tapi halus Arab ni, halus kan. Masbah. Halo kita gamak orang 7 tahun. Rumah kita tu budak lagi lah. Arah 7 tahun. Sangat lah. Bermila tahun. Besar lagi. Berartinya tak ada kata celak apa ada. Jadi arah dia lain-lain. Dia jenis dia lain. 9 tahun pun boleh lah. Tu bukan tak kenal Nabi ke ni. Dia budak-budak itu lalu. Oh ni. Budak-budak. Oh. Dia tak budak dah mila tahun Arab. Tak budak dah. Kalau rumah kita semua mila tahun tu baru dapat tiga. Right? Baru ya. Habis. Maka Siti Zainab, Siti Zainab dan Khadijah pula lagi. Khadijah ni binti Khuwailid. Lagi kedua itu wafat dulu pada Nabi. Hak ni wafat dulu belum ada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Meninggalkan. Dan Khadijah mula-mula kahwinnya kahwin oleh Nabi. Sebelum wafat tiada kahwin lagi. Benar kalau. Tiada kali. Dan Khadijah mula-mula kahwinnya sebelum wafat tiada mungkin salahnya sebelum wafat tiada kahwin lainnya enggak masuk tu kok ya. Dan Khadijah mula-mula kahwinnya, Khadijah lah isteri pertama yang Nabi kahwin dia. Sebelum wafat Khadijah, sebelum wafat oleh Khadijah, tiada kahwin oleh Nabi, akan yang lainnya lain daripada Khadijah. Khadijah tak mati tu, Nabi tak kahwin lagi. Tengok jaga, mak tua. Baik-baik. Bini tua tak ada lagi, kena comel lagi lah. Nanti bini tua mati tu tak apa. Palah nak 2, 3, 4 pun. Misalnya. Ni nyanyi kawan ni. Jaga hati. Tapi Nabi kasih dik tak apa hati dik nak wihak lain kau nak. Yo Khadijah lah kau baik. Orang baik. Orang kaya jaga dia pun orang baik. Orang berjuru, orang berugama, orang segala orang nyangok. 40 pun nyangok. Nyangok lagi. Lepas tu anak lama-lama pun dengan Khadijah saja. Jadi kira tu patah cukup dah dengan Khadijah. Tak berhajat dah kepada yang lain. Sebab tu Nabi tak kahwin dengan orang lain. Selama masa dengan Khadijah. Lepas tu lepas pada Khadijah meninggal tu barulah mula kira lah. Apa lah banyak lah. Lepas pada tu habis itu tak kahwin akan lainnya lah. Jumlah jadi 11 orang adanya yang muafakat seulama padanya. Seulama. Semua ulama yang muafakat semua ulama padanya pada 11 orang tu. Jadi jumlah jadi 11 orang adanya isteri Nabi yang muafakat seulama padanya pada 11 orang tu. Muafakat dah kata 11 orang tu isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi dapat berdukul dan bersetubuh dengan dia. Oh tu dia ya. Telah tamam nazam ini dengan berkat Nabi kita yang dibenarkan mukjizat. Aku nama nazam ini muqaddimah bagi orang baru belajar ilmullah muqaddimah. Orang ni kena baca mok pula. Aku nama nazam ini muqaddimah bagi orang baru belajar ilmu Allah. Nak ikut moh lah. Pilih moh. Muqaddimah lagi ilmu Allah. Ilmu Allah muqaddimah gitu. Aku nama telah tamam, telah sempurna nazam ini dengan berkat. Berkat siapa? Berkat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi yang dibenarkan, yang dikuatkan dan dan dibantukan, maksud dibenarkan, dibantukan kerasulannya dengan mukjizat. Kalau tak ada dapat mukjizat, datang mukjizat dengan yang dibenarkan dan dibantukan dakwaannya dengan mukjizat. Aku nama nazam ini, aku letakkan nama nazam ini muqaddimah, permulaan bagi orang baru belajar ilmu Allah, ilmu tauhid. Ilmu tauhid. Jadi orang yang mula belajar ilmu tauhid, aku letak nama kita ni mukadimah bagi orang yang baru belajar. Kita ni belajar lama dah, tapi tak apalah mengaji hak baru adik. Kami harap akan Allah Tuhan asa. Kami ni musanneh. harap akan Allah Tuhan yang Esa. Mana salah faham kami, ampun dosa. Mana hok salah, tersalah silap dalam pahaman kami ni, minta ampunkan dosa tu. Ya Rabbana, beri kami akan rahmat. Ya Tuhan kami, beri kami akan rahmat dari dunia sampai kami ke akhirat. Ya Rabbana, kamu mati akan kami dengan iman, jangan tidak, jangan rugi. Ya Rabbana, matikanlah kami dengan iman, dengan kesudahan dengan iman. Jadi berkesudahan dengan iman, matikan dalam kalimah la ilaha illallah. Akhir hujungnya dengan la ilaha illallah. Jangan tidak, jangan tidak. Jadi janganlah, jangan, maksudnya jangan tidak, jangan, jangan tidak apa? Pahala tu. Jangan tidak, jangan, jangan tidak, jangan tidak beri iman tu. Jangan tidak beri iman tu. Jangan rugi, jangan beri kerugian kami itu di akhirat. Ya Rabbana, kami harap sahabat kami mati pula di dalam iman, jangan sunyi. Bukan ya sore dah. Ya Rabbana, kami harap pula sahabat kami, segala sahabat-sahabat kami, termasuk kawan-kawan semua, anak-anak murid dan segala yang belajar lah, mati pula di dalam iman, jangan sunyi. Jangan sunyi daripada iman. Dimati dalam iman juga. Ha, dalam pokoknya tu eh? Ha, telah tamat juga. Boleh tengok malam pun nazam ni. Telah tamat nazam bagi Haji Ahmad bin Haji Abdul Ra'uf bin Abdul Rahman, apa nama, Abdul Rahman ya? Abdul Rahman, Cik Abdul Rahman ya? Ahli Melaka, negeri Melaka ni. Kalau kesempatan kita berjalan ke Melaka, masuklah daerah kubur dia ni, di kampung Semabok. Semabok, Semabok. Dia Haji Ahmad ni lah pengasas bagi masjid Semabok tu. Dia orang mula-mula sebagai mufti kerajaan Melaka, negeri Melaka. Mufti negeri Melaka, Haji Ahmad ni bin Haji Abdul Ra'uf bin Ahmad Abdul Rahman, ahli Melaka. Ahli Melaka. Jasa dekat Melaka ni lah. Sekurang-kurangnya jasa dia pada makan ni buah Melaka tu mari dia. Buah Melaka ada orang kata, buah mulung, buah mulung mak kita tu. Buah Melaka mari di sana. Jasa pada makan ni boleh di mari sana dulu. Boleh jadi Allah Allah. Ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa lijami'il muslimina. Amin. Minta Allah ampunkan baginya dan bagi segala ibu bapak, ibu bapaknya dan bagi sekalian orang Islam sekalian. Amin. Habis kat tu nampak kena mula khotel esok lalu dah. Hadihi nasihatul ustaziyah, artinya nasihat guru-guru. Nasihat pun guru-guru pula. Dan kali khotel dah esok ni kita nak sama insyaAllah. Tapi nasihat guru ni tidak nyata pengarangnya siapa dia, tak ada sebut nama pengarang. Adapun satu laginya, fikir itulah pelita bagi hati. Hak akhirnya hak tu ulama Terengganu, seorang ulama Terengganu, tak sebut nama tadi pak. Fikir itulah pelita bagi hati yang mendapat kita ingat akan mati. Ingat-ingat serta fikir sehari-hari dalam kubur kita duduk seorang diri. Maksud tu hak tu ulama Terengganu. Tapi hak tengah tu nasihat ustaziah ni tak dinyatakan nama pengarangnya. Seorang ulama lah juga, insyaAllah kita baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma inna a'udzubika min ayyi syai'in qalbi la yashaa'u 'amali la yufa'u wa la yustajab. Wa nas'aluka 'ilman nafi'an rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahirabbil alamin. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على أرض أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل عوبة واستر لنا عوراتي وأمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان عن سبيل الله. أو جيرات أو صحبة والمسلمين أجمع أمين ربي أسمع والأرواج لأمنا لا باكتسام منا بالمصطفى الرسولي وبكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه على لطش صحبي والحمد للإله في البر وتناهي حمدا كثيرا داهي محبة الناس سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وبركات لنا في ديننا مع أهل الخير أنثى وذرا رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزقني الهدى أعمالا دائما وأخذ الله أن الكرما وانصر بخير ونفع كل شر ربنا وأصلح لنا كل الشؤون وأغفر ربنا sifat kalam pula isabi hakim wala sauting. Adapun makin sauting itu perkataan kalam ke mana? Perkataan tu bukan kalam yang mana sifat. Itu dah. Sebab kita gencet ni, kita dengan urusan luar ni apa? Perkataan ada sifat tu, ada urusan apa? Tak ada urusan. Di kita. Sebab tu juga, maka bukan jenis huruf suara. Itu maksud kita. Kalau tak apalah. Maksud itu. Maksud itu lah satu aturan. Dan satu lagi kalah nafsi. Kalah nafsi pun bukan huruf suara. Bagaimana cadangan perkataan tu. Maksud Allah, Allah Ta'ala menyiapkan perkataan pada azali. Waktu pun bukan huruf suara. Kalam yang ada seolah-olah pada kita. Kalam yang ada pada hati kita. Waktu pun bukan huruf suara. Kalau huruf suara, tapi dah hati kita. Darah dengan si kita bersakut dengan hati. Katung dekatung sini-sini ke darah. Berarti benda yang kita fikirkan otak kepala kita tepat. Perkataan kita yang ada dalam hati kita pun bukan suara juga benda tu. Tapi pak ni ada dulu kemudian. Ada waktu dulu. Tapi ada pun pak Allah Ta'ala tidak ada dulu kemudian. Perkataan itu tidak ada dulu tak ada kemudian. Semua kodim dan azan. Kalimat nafsaniyah. Kalimat nafsaniyah tu dia kodim dan azan. Pada azan ini. Nah, bahasa yang banyak bila kau nak kira semula lah dah. Dan bahasa yang berkejap kepada bahasa yang banyak. Maksud sifat kalam. Maksud tu lah. Maksud tu lah.